السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Pertama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Pada hari ini kita nyebab ataupun kita telah masuk dalam di antara syurutus salah juga. Kita masuk dalam sutra musalli. Sebagian ulama memasukkannya dalam syurut sebagaimana kita lihat zahiriyah melihat demikian bahawa sutra salah adalah wajibah. Dan aku lihat kita katakan bahawa dalam masalah ini kita akan bincangkan tentang sutra syarat. As-sutrah daripada kalimah satara yang menutup satir ini, dan yang bahan yang digunakan untuk menutup sitar, sitrun, penutupan. Innallaha yuhibbul innallaha halimun hadif innallaha halimun hayyun sitir. Yuhibbul haya. وليستتر kalimah asal sitr inallaha man satara musliman qala rasul salam man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Bermaksud barang siapa yang menutup seorang muslim, mana menutup kaiban dia, kesilapan dia, Allah akan menutup kaibannya pada hari kiamat. Kemudian kita lihat berkalimah sitra inilah menutup ini, maka kita katakan Allah Taala dalam hadis yang lain Allah Taala berfirman innallaha hayy innallaha halimun hayyun sitir yuhibbul haya'a wa sitr fa idza ghtasala ahadukum waliyastatir. Jadi Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah SWT halimun, penyantun. Ini maksud halim kita akan sentuh nanti. Hayyun, sangat pemalu. Sitir, sangat pemalu. Yuhibbul haya, suka kepada yang sifat malu, dan juga sifat kepada, suka kepada penutupan. Sekiranya salah seorang pada kamu mandi, maka tutuplah. Halim penyantun ni maksudnya kita lihat kalau seorang ada kuasa terhadap seseorang. Misalnya kita nampak seekor semut, dia tak mau mudaratkan kita ataupun dia ambil misalnya satu biji apa kita kata gula yang kita tuang tadi. Kalau kita nampak kita berkuasa untuk hapuskan dia, kita biarkan. Ini namanya halim, hilm. Jadi seseorang yang penyantun di sini bukan maksudnya saja penyantun keadaan dia tak mampu, tapi dia mampu menghapuskan seseorang daripada melakukan dosa, menghapus senang. Tapi Allah halim terhadap ibad. Jadi dengan ini menunjukkan bahawa di antara nama Allah juga adalah halim, hayyun, sitir. Jadi poin nak terangkan ialah sutra. Kalimahnya asalnya daripada dasar yang sama. Sintahra. Sa, sintahra, sintahra, semuanya macam. Jadi maksud di sini adalah apabila kita mengambil sutra. Sutra maksudnya apa? Kita mengambil sesuatu sebagai penghadang. Dan sitir sini lebih sutra ini bukanlah kita katakan sebagai penghadang daripada penglihatan, tidak, tetapi sebagai di sini. Waalaikumsalam. Tapi maksud sini adalah mengambil sesuatu sebagai hadangan. Jadi mengambil sesuatu di depan musalli, orang yang melakukan salat, dia mengambil sesuatu di hadapannya sebagai menghalang orang daripada berjalan di hadapannya. Kerana berjalan di hadapan orang yang salat ada larangan. Jadi untuk kita memberi supaya berlaku adil juga kepada orang supaya tahu kita dalam keadaan salat, adalah kita meletakkan penghadang supaya orang tidak melalui di hadapan kita. Dan di sini akan diterangkan tentang penghadang tersebut atau sutra itu dengan erti yang lebih luas. Begitu juga kita akan terangkan tentang kadarnya. Begitu juga kita akan terangkan apakah ianya sebagai membolehkan kita menghalangi seseorang dengan seberapa kemampuan kita sekiranya dia berjalan di hadapan kita. Kalau tidak ada, adakah kita ada hak untuk lakukan demikian atau tidak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita balik ke mana? Kitab. Bab pembatas sutra orang yang sedang solat. Pembatas, digunakan bahasa pembatas, gunakan juga penghadang dan seerti dengannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabihi subulis salam fi hadis wa an abi juhaym bin al-harith radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفة ده بعد أبو جهيم بن حارث رضي الله عنه بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, seandainya seseorang yang lewat di hadapan seorang yang sedang menunaikan solat mengetahui seberapa dosa yang ia tanggung. Maknanya dia mengetahui berapakah dosa yang akan ditanggung. Tentulah jika ia berhenti selama 40 lebih baik bagi daripada harus lewat di hadapan orang tersebut. Dalam riwayat lain, 40 musim gugur. Dan kalau 40 musim gugur selalunya maknanya 40 tahun. Melainkan kalaulah sesuatu tempat tu hanya ada 2 musim dan sebagainya, ada masalah lain. Tapi kita ambil kepada dasar 40. Sebagai lebih jelas, lebih baik kita ambil gunakan 40. Dan jadi dengan itu kita memahamkan dia punya kadar. Jadi kita harus lebih takutlah. Lebih kita ambil perhatian. Hadis telah diriwayatkan muttafaqun alaih di Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah daripada lafaz Bukhari. Dan dalam jalur yang lain, Al-Bazzar meriwayatkan tadi 40 musim gugur, kharif. Bahasa Arab dia ada kharif ini adalah musim gugur sebelum datangnya musim sejuk, itu syita. Syita. Nah, biografi perawi Abu Juhaym, yakni Abdullah bin Juhaym, yang ada dan ada yang mengatakan bahawa namanya ialah Abdullah bin Harith bin Ash-Shammah Al-Ansari. Ia meriwayatkan dua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kedua hadis tersebut ialah hadis ini dan hadis yang berkenaan dengan mengucap salam kepada orang yang sedang buang air kecil. Dalam hal ini Abu Daud menguatkan bahawa perawi hadis tersebut adalah Abu Juhaym bin Harith bin Ash-Shammah. Namun Adi mengatakan bahawa perawi kedua hadis di atas adalah dua orang yang berbeza. Perawi hadis mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil adalah Abdullah bin Harith, sedangkan perawi hadis nombor ini adalah Abdullah bin Juhaym. Jadi dalam masalah menentukan akan perawi ini ada beberapa pendapat ulama, tetapi kita katakan tak ada memudaratkan kerana mereka ini siapa? Sahabat. Jadi kalau sahabat tak kisah, kalau kejahilan mereka, mereka siapakah orangnya atau nama tertentu sebagainya, tapi kalau kita tahu dia adalah sahabat, tidak ada masalah kerana mereka semuanya udul. Semua daripada mereka adalah udul. Ini disepakati oleh ulama-ulama hadis yang mengatakan bahawa mereka ini semua adalah udul, orang yang adil. Maka tak perlu kita menilai keadaan mereka. Kita tak perlu melihat jarah ta'adil mereka. Berbeza dengan apa, dengan golongan-golongan yang lain selepas mereka. Di mana kita harus tentukan tentang keadilan mereka. Di samping kita menentukan tentang kekuatan hafalan mereka. Baik, dalam hadis tersebut, seandainya seorang yang lewat di hadapan seorang yang sedang menunaikan salat mengetahui berapakah dosa yang akan ditanggung atau seberapa dosa yang ditanggung, bahasa yang lebih baik, lafaz minal ithm tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, sesungguhnya lafaz tersebut tidak terdapat dalam riwayat Al-Bukhari kecuali dalam riwayat beberapa perawi, yang mana para perawi tersebut tidak dianggap sebagai ulama. Selanjutnya berkata, dan merupakan aib bagi At-Tabari yang menisbahkan kepada Al-Bukhari dalam kitab Al-Ahkam. Begitu pula yang merupakan aib bagi pengarang kitab Al-Umdah yang menisbahkan kepada Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi anehnya di sini Ibn Hajar menisbahkan kepada Al-Bukhari dan Muslim, dengan begitu ia telah jatuh ke dalam permasalahan menimpa pengarang kitab Al-Umdah. Lafaz tentulah jika ia berhenti selama 40 lebih baik baginya daripada harus lewat di hadapan orang tersebut. Dalam hadis di atas tidak dijelaskan maksud 40, yang kemudian tidak dijelaskan dalam hadis Al-Bazzar dan dari perawi yang sama dengan sanad selain sanad Al-Bukhari dan Muslim. 40 musim gugur, yakni 40 tahun. Baik, tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil atas haramnya berlalu di hadapan seorang yang sedang mengerjakan salat, iaitu antara tempat ia meletakkan keningnya saat sujud sehingga tempat ia menapakkan kedua telapak kakinya, dan ada yang mengatakan batasan yang lain. Larang ini bersifat umum untuk setiap orang yang sedang menunaikan salat, baik ia mengerjakan salat wajib atau salat sunnah, ia salat sebagai imam atau sedang mengerjakan salat sendirian. Tapi tidak masukkan di sini salat berjemaah, mereka dalam keadaan makmum. Ada mengatakan bahawa larangan ini berkenaan khusus dengan orang yang sedang menjadi imam atau sendirian, tidak berkenaan dengan makmum, yang mana seseorang yang lewat di hadapannya tidak dipermasalahkan kerana sutrah batasnya adalah sutrah imam. Sutratul imam, sutratul lil makmum. Dalam kaedah ulama, sutratul lil imam, sutratul lil makmum. Sutrah kepada imam adalah sutrah kepada makmum. Nah. Atau imamnya adalah sutrahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawapan bertujuan disyariatkan sutrah adalah untuk menghilangkan kondisi yang tidak mengenakkan dari orang yang sedang mendirikan solat, bukan daripada orang yang akan lewat. Kemudian zahir larangan ini khusus untuk mereka yang berlalu atau lewat, tidak berkaitan dengan orang yang sengaja berdiri, duduk atau tiduran di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Akan tetapi jika kita menilik alasan larangan tersebut, iaitu ada gangguan terhadap orang yang sedang mengerjakan salat, maka berdiri, duduk atau tiduran sama ada dengan orang yang lewat di hadapannya. Jadi dengan ini kita katakan bahawa dalam masalah pertama kita akan bincangkan tentang masalah sutrah tadi. Bahawa sutrah, kalau kita pergi pada penerangan ataupun penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini, ada sebagian ulama mengukilkan ijma' bahawa tak ada khilaf tentang sutrah. Dia kata bahawa ianya adalah sunnah, bukan wajib. Tetapi kita katakan dalam pendapat ini ada pendapat ulama ini mengatakan dia wajib. Jadi di sini mereka nukilan ini kita harus pertimbangkan adakah benar atau tidak kesahihan nukilan tersebut. Sebab kita katakan dalam bab menukilkan ijma' sesuatu, kita lihat kita harus berhati-hati. Sebab tu banyak ada kita dengar riwayat-riwayat ijma' tapi tidak sahih riwayat ijma' tersebut. Sekiranya ada golongan yang melihatnya sebagai wajib, maka ianya adalah khilaf, kita kata bukanlah disepakati. Baik, kemudian kita pergi kepada kelebihan sunnah. Kelebihan sutra itu disunat atau disyariatkan sunnah. Apa sutra itu untuk apa? Kalau kita lihat, dia adalah satu tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada pertuturannya ataupun perbuatannya, begitu juga ikrarnya terhadap sesiapa yang mengambilnya. Maka dengan ini kita katakan dia adalah sebagai satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut contoh teladannya. Jadi kalau saya nak terangkan sini bahawa apabila kita kata tentang sunnah, ada orang bertanya, ada apabila kita kata tentang sunnah, dia terus terbayang pada fikiran dia hukum. Tidak dimaksudkan hukum. Kerana sunnah dalam dari sudut istilah ulama berbeza macam-macam. Kalaulah dimaksudkan sunnah itu daripada sudut bahasa bermakna jalan. Kalau dimaksudkan sebagai daripada sudut istilah ulama hadis pula, apa yang lahir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pertuturannya, perbuatannya dan takrirnya. Dan apabila kita lihat kepada apa yang diistilahkan oleh ulama, misalnya kalau kita katakan dikatakan sunnah, mereka kata berganding dengan Al-Quran. Al-Quran dan sunnah, iaitu hadis. Begitu juga kalau kita katakan sebagai sunnah dalam bab tauhid akidah, maksudnya lah jalan yang lurus. Sebab tu imam-imam kita lihat Ibn Man dan sebagainya, mereka nulis atau mereka mengarang kitab dinamakan sebagai kitab as-sunnah, yang ini masalah akidah sebenarnya. Kemudian juga kita lihat sunnah juga boleh bermakna bercanggah dengan bid'ah. Kalau kita maksud yang ini sunnah, maknanya dia bukan bid'ah. Kalau kita kata ini bid'ah, maka dia bukan sunnah. Jadi itu dimasukkan. Jadi daripada sudut itu juga kita katakan sunnah daripada sudut ulama usul dan fikih misalnya, mereka mengatakan ialah istilah mereka adalah apa yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Betul ke? Sekali. Sunnah. Kalau ditinggalkan tak mengapa. Dilakukan dapat pahala. Okey, tapi kalau kita katakan bahawa sunnah itu ada dua macam, muakkadah dan ghair muakkadah. Dan sunnah ini dia berseiringan juga dengan apa, dengan sebaliknya. Kerana kita ada dasar amrun bi syai' nahyun an dhiddihi. Perintah kepada sesuatu adalah larangan kepada sebaliknya. Kalau kita kata sunnah, maka dia juga berpaling daripada sebalik daripada makruh. Ha. Baik, itu masalah kita katakan. Kalau kita terangkan tadi bahawa dia sebagai sunnah Rasulullah SAW, kita masukkan anda sebagai contoh tauladan Rasulullah SAW. Yang Nabi lakukan sama ada daripada pertuturannya, perbuatannya, begitu juga takrirnya. Jadi dengan itu kita tak cakap tentang hukum. Jadi kalau saya cakap tentang hukum, kita akan hukumnya sunat. Itu maksudnya saya kalau masukkan sebagai makna hukum. Jadi maksud yang kita katakan, yang saya inginkan kalau istilah fukaha atau ulama-ulama fikih usul, saya katakan hukumnya sunnah. Okey. Jadi jangan, kadang-kadang ada takut terkeliru dengan pengistilahan sunnah ini sendiri. Kalau kita kata janggut adalah sunnah, maka maknanya hukumnya sunnah ke? Tak, bukan. Kita katakan dia adalah contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata hukum memeliharanya, di sini baru kita kata masalahnya adalah berbeza daripada yang kita kata sunnah tadi. Kerana lama kita lihat banyak atau halafas itu sendiri mengatakan menyuruh kita biarkannya, tinggalkannya, banyakkannya dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa dia adalah perkara yang wajib. Jadi berkata sunnah ni, Ustaz, dia kena tengok daripada sudut ulama mana yang berkata. Ulama mana yang berkata dan juga lafaz yang dia cakapkan. Ulama usul tu, ulama akidah tu. Tak semestinya juga. Kadang itu kalau kita lihat dalam bab dia, kita buka buku tu memang itulah bagiannya. Tapi kadang-kadang dalam ulama yang yang kadang-kadang berbidah daripada satu bab yang lain, kita harus tengok dari sudut pertuturan dia, dari siap dia. Apa yang dimaksudkan? Kalau dia akan maksudkanlah hukum, maka kita ambil hukum. Kita fahami hukum. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ianya adalah sunnah Nabi SAW, bahkan Nabi mengambil berat terhadap perkara ini, maka seyogianya kita mengambil berat walaupun kita melihat dia sebagai sunnah. Kalau walaupun kita lihat dia sebagai hukumnya sunnah, ha, ini baru kita lihat hukumnya. Ha? Apa dia? Yang ini, sutra ni. Janggut tadi kita kata wajib. Kenapa wajib? Kerana larangan Nabi SAW, perintah Nabi SAW, jangan buat apa-apa dengan ni. Dalam riwayat kita lihat Nabi SAW ada utruku liha, tinggalkan liha. Dari satu riwayat, wafiru liha, banyakkannya. Ha, mana banyak kebiakan? Biarkan sampai dia dia lebat, ha, lebatkannya. Ha. Apa dia? Sunnah adalah contoh. Tapi kalau kita kata tentang hukum, tidak. Kita cakap tentang, kalau kita kata min sunnatin Nabi SAW, misalnya, Nabi SAW akan apa? Pasti menjawab salam. Tapi kita tak kata tentang hukumnya. Kalau hukumnya wajib menjawab salam. Maksudnya kalau seseorang beri salam, selalu Nabi berjawab. Tapi maksudnya di sini, apabila kita kata hukumnya pula, kita kata hukumnya memberi salam sunat, menjawab salam adalah wajib. Ini kita kata dasar tersebut. Tapi dari amalan itu sendiri adalah menyebarkan salam ini adalah anjuran Nabi, adalah sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kata itu maksudnya. Nah. Itu kita salah faham. Kadang-kadang salah faham. Tak boleh. Yang maksud, yang masalah kita kata yang berlaku kadang-kadang. Apabila sebahagian, lebih-lebih lagi kalau orang-orang awam, aku dengar ulama kata sunat je. Dia tak hukumnya sunat. Dia tak tahu hukum ulama tu salah cakap tentang apa. Jadi kita, dan ada bahasa Melayu pula, lihat sunat lain masalah pula. Masalah lain pula. Nah, itu sunat lain. Itu khitan. Sebenarnya bahasa Arabnya khitan. Jadi bukan itu yang sunat musim cuti sekolah. Ulama tak faham, yang mendengar tak faham. Yang mendengar tak faham. Ulama tentu faham. Itu saya katakan bahawa ulama-ulama yang beribad, ulama fikir, fikir, dia tahu kalau dia cakap tentang ini bab fikir. Tapi kalau dia pergi tentang bab lain, ah, itu masalah lain. Tapi macam mana pun hujah mereka, dia kedatangkan, kita lihat hujahnya daripada sudut dan kekuatan. Sebab tu ulama-ulama fikir mereka beri khilaf, tak ada masalah mereka khilaf. Terlagi mereka berdasarkan dengan apa yang mereka lihat sebagai kuat. Ha. Jadi sebab tu kita katakan dari sudut yang kita bincangkan tadi, ini yang kita katakan, sebelum saya gunakan dua kalimah terminologi ni, kadang-kadang takut salah faham. Jadi saya terangkan tentang sunnah. Kerana banyak, ada pula semalam saya baru ditanya di masjid, semalam di Senin, okay, hari Senin. Saya ditanya di masjid tentang, apabila saya terangkan tentang sunnah tu, bahawa tak boleh kita apa, kita menolaknya, kerana menolaknya akan membawa kepada kekufuran. Saya maksudkan sunnah itu adalah hadis. Ha. Jadi awal saya maksudkan demikian, hadis itu ada, dia tengok sunnah itu hukum. Jadi saya kata bukan. Sunnah itu saya terangkan dia tentang masalah sunnah kalau di sini. Jadi sebab itu kita katakan istilah ulama harus difahami pada konteksnya. Jangan keluarkan daripada konteksnya. Sebagian orang apabila dengar sesuatu masalah, dia keluarkan daripada konteksnya sehingga kita lihat dia salah faham. Nah. Ini kita baca kat universiti. Terminologi. Tapi terminologi betul-betul nak buat, kita kena buka terminologi. Itu adalah usul. Kita kalau nak bincang tentang terminologi, kita harus keluarkan. Kerana definisi ni kita lihat ada yang kukuh, ada tak kukuh. Jadi apa saja definisi kita datangkan, kita harus datangkan. Okay, balik pada ulama usul misalnya. Fikir, kita keluarkan. Mana terminologi mereka yang lebih kukuh? Ulama hadis misalnya, mana lebih kena? Pasal ulama hadis sendiri kita lihat mereka ada berapa definisi. Jadi definisi mana yang lebih kokoh, lebih kuat? Itu kalau dah lebih sampai pada tahap perbincangan. Saya pun dah berkarat ya, tak. Jadi waktu kita ada, tak nak masuk dalam. Kalau ada dalam, kena tunggu sampai buat persiapan. Itu kalau kita katakan kita masuk dalam setiap bab. Kerana setiap bab ni perlu pembahasan. Pembahasan kita harus meletakkan pada bab ni. Maksudnya kalau kita terangkan satu definisi dengan bab definisi, kita kena beritahu ini definisi siapa, imam siapa kata demikian, kita datangkan. Di mana dia ni marji' referensi, kita kata demikian. Lepas tu kita bincangkan tentang definisi tersebut. Adakah dia merangkumi dan dia menghalang? Kerana definisi mesti ada dua syarat yang penting. Mesti jami', mesti mani'. Mesti merangkumi dan mesti dia menghalang. Tak boleh ada daur, tak boleh ada cycle. Tak boleh semua kita ada syarat-syarat kita lihat, yang penting kita ambil perhatian. Itu kita kata bab pembelajaran menilai definisi. Itu tak belajar bang, belum belajar. Kita belajar yang bab ringan-ringan kita. Kemudian kita balik kepada tadi kita katakan bahawa dalam masalah berjalan di atas atau berlalu di hadapan orang solat, berkenaan yang boleh membatalkan solat itu atau tidak, di situ ada beberapa pendapat ulama. Ada sebagian ulama melihat bahawa beberapa orang dan juga binatang yang melaluinya boleh membatalkan solat. Memotongnya, mana memutuskannya, mana membatalkannya. Waalaikumsalam. Ya Haj. Orang kalau orang sana dia kata Ya Haj. Alhamdulillah. Taqabbal Allah minna wa minkum salihan amal. Amin. Jadi kita katakan tadi bahawa dengan itu apabila didatangkan atau kita membawa sutra itu, dapat kita memberitahu, memaklumkan mereka-mereka yang ingin berjalan, jangan berjalan di situ. Begitu juga kalaulah kita dapat mengambil sutra ini, kita akan dapat juga nanti kita kalau kita perlu ke depan, perlu kita mengelakkan orang supaya kita boleh lakukan demikian. Begitu juga dengan adanya ia, kiranya adalah menambahkan sebenarnya ketaatan kita kepada Allah. Kerana seseorang yang mengamalkan akan perintah mengambil sutra, dia telah menambahkan perintah atau pelaksanaan perintah. Jadi dengan itu dia telah lakukan satu perintah yang Allah SWT dan Rasulnya SAW anjurkan. Dan sama ada kita belum cakap tentang apa senang sunnahnya atau wajibnya, tapi kita katakan dari dasar dia adalah disyariatkan, maka kita hati ini bergegas untuk melaksanakannya, maka itu dikira sebagai satu peribadatan tambahan. Begitu juga orang-orang yang ingin berlalu juga dapat peluang berlalu kalaulah mereka melalui lepas daripada sutra. Kerana kadang-kadang kita lihat kerana takutnya dia melalui atas orang yang tengah solat itu, supaya dia takut, kerana dia takut sangat melalui depan hadapannya, dia tidak dapat berjalan. Jadi dengan diletakkan sutra itu, maka orang boleh melalui di sebalik sutra tersebut. Dan ini juga kita katakan adalah di antara sebab kita disuruh untuk membawa kita katakan meletakkan sutra. Jadi dengan itu kita tidak membawa orang-orang yang melalui di hadapan kita itu berdosa atau membawa mereka jatuh kepada dosa. Kerana kalau tidak, kita akan membawa mereka jatuh kepada dosa. Jadi dengan itu kita katakan ada dua pihak, mereka yang dituntut untuk memelihara solat mereka sebagai ajangan, ada yang melalui di hadapannya. Begitu juga mereka yang ingin melaluinya patut lakukan dengan kadar yang dibenarkan, dan jangan, dia harus juga kita lihat dalam keadaan yang situasi tak dibenarkan, dia haruslah bertakwa kepada Allah Taala dalam masalah ini. Jadi dengan itu kita katakan dua belah pihak ini akan dapat melaksanakan perintah yang dituntut, dan dengan itu dapat juga kedua-dua pihak ini juga pahala. Kerana dalam melaksanakan ini, setiap perintah-perintah Allah dapatkan pahala. Daripada hadis yang telah kita datangkan tadi, diterangkan tadi, kita katakan, kita dah habis tafsir ya? Okay. Tafsir kita dah habis, kita terangkan dari Fusrul. Khairan, baik. Dan kalau kita kata khairan di sini didatangkan dengan apa, dengan lafaz yang apa, yang umum. Jadi boleh datangkan lafaz umum, makna kebaikan yang banyak, bukan satu kebaikan sahaja. Ini langgar perintah Allah dia tak mau, jadi dapat kebaikan tak langgar perintah Allah, tidak, bahkan lebih umum daripada dia apa yang telah dia, yang kita lihat lafaz itu menentukan. Begitu juga kita lihat apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah seseorang yang bersolat, yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang bermunajat kepadanya, maka perlulah jangan diganggu mudajatnya itu. Janganlah dia diganggu dengan apa, dengan perjalanan orang lalu lalu atau melalui akan tempat dia solat di antara dia dengan kiblat, supaya apa, supaya tidak berlaku di situ pegang apa gangguan dalam dalam solat dia itu. Sehingga ada ketika kita lihat dalam dalam hadis yang lain menunjukkan bahawa dia membatalkan solat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa daripada sudut sutra tadi, maka kita katakan di sini pula larangan daripada hadis yang kita bacakan ini menunjukkan larangan. Larangan bagi orang yang berjalan di hadapan orang yang melakukan solat adalah suatu larangan, tujuannya adalah supaya menjaga akan kemaslahatan solat. Kalau seseorang itu sedang solat dalam keadaan dia ingin bermunajat kepada Allah, sudah tentulah dalam keadaan dia melakukan demikian tidak mahu dia diganggu. Seperti mana orang lain tidak mahu kalau dia diganggu. Jaraknya kita sebagian ulama kalau daripada sudut itu menilai tiga hasta dan sebagainya. Itu daripada sudut pendapat-pendapat yang kita lihat, sebahagian ulama melihat bahawa dia adalah kadar diletakkan kepalanya. Ada melihat bahawa dia kadar lebih daripada itu, selepas letak kepalanya lebih sedikit satu ekor kambing boleh lalu dan sebagainya. Itu di antara kita katakan pendapat-pendapat ulama. Dalam pendapat mazhab Imam Ahmad adalah mustahab bagi seorang musalli, seorang yang melakukan solat, untuk menolak orang yang ingin melalui. Jadi dengan itu kalau kita lihat perintah untuk untuk tidak benarkan seseorang melalui di hadapan orang solat, juga ada perintah untuk menghalanginya. Jadi bukan saja dia saja yang menghalang diri daripada berjalan melalui orang, bahkan kalau dia terlupa ada lagi satu lagi mekanisme atau kita kata jalan yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suruh orang yang solat itu sendiri menghalanginya. Kerana ada ketika berlaku tersilap. Tapi kalau dah berlaku tersilap masih lagi nak jalan juga, maka dia dah, kita lihat daripada hadis yang lain menunjukkan dia ada fa'inau syaitan, dia terang itu syaitan. Dia menunjukkan bahawa dengan itu kita katakan kadang-kadang orang melakukan sesuatu kesilapan, dosa dengan keadaan tersilap. Mana tak sengaja. Jadi ada ketika kita mencegahnya, dengan kita mencegahnya dia teringat dan sebagainya. Jadi kita kata orang yang macam ini tak ada masalah kerana tak sengaja. Tapi yang berlaku yang kita lihat ada orang dari tegur, dari halang, bukan terus saja, sengaja dia. Sabar. Bersabar. Jangan. Nasihat, nasihat. Tak boleh, tak tahu mungkin. Kerana ada orang ketika itu. Tak, sama lah. Tak semestinya. Kita kena ambil pandangan bahawa orang semua yang tidak menerima nasihat kita kerana ada sebab. Mungkin kerana dia tak suka kita. Jadi kita apa kita masuk cakap dengan dia, tak terima. Jadi orang yang diterima, tanya ustaz ke siapa cakap dengan dia, mungkin berbeza penerimaannya. Jadi kita kata buat demikian. Kita kalau nak masukkan sesuatu kasi orang faham tak boleh. Tak akan berlaku. Allah Taala berfirman wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Dan mereka masih atau berterusan dalam perselisihan melainkan yang mana Tuhanmu apa mengasihaninya atau memberikan rahmat ke atasnya. Jadi sebab itu kita katakan ini yang menyuruh kita apa, dalam kita berdakwah kita berstrategi. Kadang-kadang kita nak berdakwah, kita tak boleh, tak jalan kita. Jadi kita gunakan orang lain. Beritahu nasihat. Tak boleh attack. Kita gunakan orang lain. Mungkin nasihat dia. Dengan demikian, kita dapat, yang penting apa? Penting berlaku perubahan. Bukan penting kita menang. Tak apa. Penting. Yang penting dia berlaku, pentingnya adalah, dia berlaku perubahan. Dengan apa cara sekalipun, walaupun nampak kita kalah. Jadi macam mana kita akan bincang lagi? Ini bab dinamakan bab kita kata bab kekut dakwah dalam kita melakukan dakwah dan sebagainya. Kita balik semula nanti poin ini insya-Allah kalau ada masa. Kemudian kita lihat juga bahawa di sini menunjukkan kepada kita bahawa kita perlulah menjauhkan diri daripada orang yang melakukan salat. Jangan dekat-dekat dia baru supaya dapat sesat. Kalau tidak dengan apa, dengan terleka dan sebagainya kita melalui mereka. Kerana ada larangan yang syadid atau kata yang larangan yang sangat-sangat kukuh. Sehingga kalau kita tunggu sampai 40 tahun dalam riwayat akhir, bahkan kalau dilihat kepada 40 yang diumumkan, lagi takut. 40 apa? 40 kurun ke? Lagi dahsyat. Jadi kita kata dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa perlu berhati-hati. Jangan kita mengambil ringan. Tetapi dengan itu kita katakan, kadangkala ramai di antara kita yang kerana kejahilan melakukannya. Jadi macam mana kita nak atasi? Masalah. Kita katakan apa? Masalahnya adalah ilmu. Ilmu yang tak meluas. Kita pun perlu meluaskan ilmu tersebut atau menyebar-nyebarkannya supaya ilmu ini jadi satu perkara yang umum. Kalau orang sesiapa yang ahli masjid mengetahui ini. Sampai sekarang kita tidak. Ini satu ilmu yang hanya dikuasai oleh sebahagian orang. Atau yang mengetahui sebahagian orang. Jadi kita kata masih lagi macam kita salah orang. Orang ramai tak boleh disalahkan. Kita harus mengajar mereka. Kita harus didik mereka. Kita harus mengenalkan mereka dengan perkara-perkara tersebut. Sebab itu kadang-kadang raja-raja ataupun kita ada apa? Poster-poster diperlukan untuk mengajar mereka dengan cara yang mungkin mereka boleh terima dan sebagainya. Jadi kita boleh bersarankan poster-poster dan sebagainya. Ada poster dalam kan? Tanya kepada orang ustaz ni ada katanya masalah tentang menanggut sebagian. Tapi dia kata dia tahu. Tapi saya tanya kalau tahu nak ustaz tak melakukan ini kan? Dia kata dia tak mampu nak buat tu. Boleh tu ambil sebagai satu alasan. Dia tahu tapi kita katakan bahawa dengan dia tahu, alhamdulillah. Pertama. Jadi kalau orang buat dia tak ingkar. Jadi orang-orang ini kadang-kadang manusia berbagai. Kita pun dapat taufik daripada Allah ni. Kalau tak dapat taufik, faham? Tahu tapi langgar juga. Berbanyak kita langgar kerana yang kita tahu. Jadi dengan itu kita lihat, bandingkan. Jadi sebab itu kita katakan. Jadi sebab itu kadang-kadang orang yang mengaku, sebab itu ulama katakan, kalau kita lakukan satu dosa, kita mengakui kelemahan kita, lebih baik daripada kita melakukan dosa itu dan kita justifikasikannya. Itu bahaya. Jangan justifikasikan, membenarkan apa kita buat. Walaupun salah. Kerana ada ketika kita mengambil ego tu, kita tonggang ego tersebut. Jadi masalah. Jadi sebenarnya harus kita buat adalah, kita akui kalau kita anak saya memang kelemahan. Allah berilah hidayah pada akhir saya dan sebagainya. Tapi memang saya tahu bahawa ini adalah wajib. Jadi kita tu alhamdulillah, semoga Allah, kita doakan semoga Allah berikan kamu kekuatan. Tak boleh. Dia tahu. Masalahnya bukan condemn lah, kita kata. Kita nasihat. Kita rangsang. Kita berikan galakan. Kita berikan dia lingkungan yang lebih kuat. So, jadi kadang-kadang dia boleh. Dengan bantuan kita. Jadi itulah kita katakan ikhwah fillah. Saling kita saling apa, kasih mengasih. Kadang-kadang kita nasihat-menasihat. Saling kukuh mengukuh. Nabi SAW ada. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'aduhu ba'adah. Seorang mukmin pada mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang saling kukuh mengukuhkan satu sama lain. Dia lemah daripada sudut ini, kita kukuhkan dia. Dia kita lemah pada sudut ini, dia kukuhkan kita pula daripada sudut. Dengan itu baru kita akan dapat jadi satu ummah yang saling kukuh mengukuhkan. Tapi ada pandang dengan kekuatan dia, tak banyak yang orang sekarang dia nampak pun dia buat macam dia nampak. Ini beda apa yang pernah kebanyakan orang sunnah dia. Maksudnya kita dah tahu tentang kejadian sampai dalam masjid kita pernah meletakkan satu apa perempuan yang datang cuba menasihatkan orang yang menasihatkan ataupun dengan cara yang baik kita cuba gaul dulu, rapat dulu, dah rapat kita berbual dengan cara tak langsung. Jangan kadang-kadang ada ketika kita nasihat orang dengan secara formal, dia tak terima. Dengan informal, dia terus terkesan. Dan kadang-kadang kata-kata kita yang kita berikan dengan ikhlas itu, dia tersentak kepadanya mungkin lepas setahun, dua tahun, dia terfikir. Kalau kita tak bisa melakukan satu kata yang baik, panggil orang yang baik. Jadi satu orang macam yang faham. Kita cakap satu dalil kita tak tahu. Jadi orang macam yang panggil balik. Sebab tu kata tadi, bahawa kadang-kadang sebab tu kita kata tadi, Kalau kita tak mampu, kita buat, kita cari orang yang mampu dia beri kesan pada dia. Itu kita dah dasar. Dasar kita tu. Baik. Okey, insya-Allah. Dan kita lihat di sini bahawa dalam masalah kita kata dalam ditekankan tentang 40 tadi, dia dikhilafkan ulama kenapa lafaz itu sebagainya diumumkan, dimutlakkan, tak kira, tak dikaitkan. Lafaz mutlak ni, lafaz yang mutlak kita katakan sama ada dua. Dia, kalau dia umum dia harus dikhususkan. Kalau dia kalau dia mutlak dia harus sebenarnya dikaitkan. Ha, jadi kebiasaan itu kita katakan dengan ini kita tak dapat melainkan dari satu lafaz yang telah didatangkan. 40 musim gugur. Nah, jadi dengan itu kita katakan bahawa itu saja dah menakutkan. 40 tahun, Masya Allah. Kita sampai, kerana kadang-kadang kita nak tunggu, kita nak cepat sangat nak sampai pada itu, kita lupa. Ha, tunggu, tak apa. Lebih baik dapat pahala melaksanakan tuntutan dan apa meninggalkan larangan, lebih baik daripada kita mendapat apa yang kita hajatkan. Kerana ini kita katakan, mukmin, orang mukmin ni, kita lihat dia sentiasa cuba mematuhi Allah di mana sahaja dia berada, dalam keadaan apa sekali dia ada. Dalam masalah berlalui akan ini, masalah ini, sebahagian ulama melihat bahawa kalaulah dia berjalan di atas atau dia solat di tempat yang tak sepatutnya dia solat, maka di sini jatuh hak atau kehormatan dia solat itu. Seperti seorang yang di depan Kaabah dia solat, sedang itu tempat tawaf. Jadi kita kata bukan tempat itu untuk solat. Awak telah lakukan apa kesilapan tersebut dengan apa, dengan meletakkan solat itu pada bukan tempatnya. Jadi kita tak boleh. Atau seorang di depan pintu memang semua orang masuk masjid. Solat. Allah. Macam mana nak jalan orang imam apa muazin apa dah baru saja qamat. Kita masih lagi solat lagi. Lepas tu dia dua kemungkaran dia buat. Dah di apa muazin dengan solat, dia masih lagi solat. Kemudian orang nak jalan dia dah di depan rumah. Jadi kita kata masalah. Jadi kita katakan ini adalah perkara yang kita jatuh ke gugurlah dia punya, kita kata hak untuk tidak berjalan di hadapan. Sebagai ulama bilang, kita lihat sebagai di antara ialah Syekh bin Bas rahmatullah melihat bahawa tempat-tempat yang mana begitu ramai seperti Madinah dan Mekah, maka tidak ada dimaafkan untuk berjalan di hadapan orang yang solat. Tapi sebagai ulama melihat tidak, kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan di tempat solat itu tempatnya demikian. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa tidak ada pengecualian pada waktu tersebut, maka tidak adalah pengecualian pada waktu ini. Jadi ala kulli hal masalah khilaf. Cuma kalau kita lihat memang tak ada ketika memang apa dikatakan Syekh bin Bas itu betul. Kerana dalam keadaan demikian, tak boleh. Tahu kita tu. Tapi sebab itu kita katakan masalah ini masalah yang dikhilafkan. Jadi ala kulli hal kita tahu bahawa mujtahidin ini adalah kita katakan yang lebih tepat bagi kita adalah melihat mana yang lebih kukuh daripada surat dalil. Daripada kita katakan bahawa dengan tanpa kita mempersalahkan fatwa-fatwa mereka, kerana kita tahu bahawa fatwa itu ada pada ada kena tempatnya. Begitu juga kita lihat daripada sudut ini, Ibnu Qayyim mengatakan solat itu tidaklah terbatal kalaulah dengan duduk atau dengan seorang duduk di hadapannya ataupun berbaring. Sebab macam mana kita katakan bahawa masalah ini masalah kita akan sentuh nantilah tentang apakah yang ini kita akan cuba, saya akan cuba kelincikan dengan lebih lebih ringan daripada seluruh bahasa ulama fikih, insyaAllah. Okay. Kemudian balik pada Aisyah radhiyallahu hadis yang selepasnya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada perang Tabuk Rasulullah SAW ditanya tentang sutrah orang yang sedang mendirikan salat, maka beliau menjawab bagaikan ujung akhir pelana. Akhir pelana maksudnya adalah akhir pelana ada bukan saddle kuda eh. Di sini saddle ni dia maksud lebih unta. Jadi ulama mengatakan dia kadarnya adalah lebih kurang sehasta. Sebab tu Rasulullah itu keluarkan mereka mengeluarkan faedah kadar sehasta paling kurang. Sehasta. Lebih kurang. Jadi dengan itu kita kata sebahagian ulama melihat demikian. Sebahagian melihat tak ada kadarnya. Dan Imam Ahmad sendiri mengatakan kalau ada tak dapat pun bikin garisan. Dan sebagainya. Yang mana kita menunjukkan bahawa kita sedang apa? Sedang solat. Nabi pernah melakukan solatnya dengan menggunakan tombaknya. Jadi juga menunjukkan bahawa tak kira lebar ke, tipis ke, tak kisah juga. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kita boleh, yang penting, usaha untuk mengambilkan sutra itu yang paling penting. Kalau di apa, di masjid anak kapek kan? Ini kalau di garisan yang ada di dalam masjid itu mana? Adakah garisan itu dinamakan sebagai sutra? Sebenarnya tidak dinamakan sutra selagi kita tak ambil dia sebagai sutra. Kerana sutra ini ibadah. Ibadah ini perlu kepada niat dahulu pertama. Kemudian usaha amalannya. Jadi kalau kita tak letak dia sebagai sutra, tak jadilah sutra. Kita letaklah sikit batu benda sebagainya. Air menunjukkan kita dah jadikan dia sutra. Bolehlah. Tapi lebih baik kita gunakan sutra yang tak dikhilafkan ulama. Kalau lebih daripada satu hasta dah tak ada khilaf. Maknanya memang itu dia diwar sebagai sutra. Kadang-kadang kita nasihati juga masjid-masjid yang mana mereka tidak letakkan sutra di hadapan imam. Tapi tak jalan. Mungkin kerana tak faham. Jadi kita katakan masalahnya, kalaulah sesiapa yang ingin, yang boleh misalnya ada kemampuan untuk usaha hadiahkan ke apa sebagainya, ini untuk di depan masjid. Ada depan solat, tempat solat imam. Letakkan satu sutra yang cantik sikit. Jadi kena tolak pun susah. Jadi mungkin boleh baguslah. Apa dia? Sutra boleh invent tak masalah. Dah ada, memang dah ada. Dekat negeri Arab dah ada. Boleh. Kalau tak ada, dah tak ada kita ada fattaqullaha mastata'tum. Kita di dasar. Sampai dah tak ada langsung, fattaqullah mastata'tum. Balik tak ada. Ada ketinggian berapa yang kita boleh taruh? Tadi kata satu hasil. Ketinggian dasar daripadanya keluarnya kerana apa? Kerana pelana unta tersebut tak kurang di satu hasil. Hadis ini menganjurkan orang-orang yang sedang solat mendirikan solat untuk membuat sutra paling tidak seperti ujung akhir sebuah pelana yang kira-kira setinggi 2/3 hasta. Di sini dia kata 2/3 hasta, mana tak sampai 1 hasta, 2/3 dia. Boleh insyaAllah. Botol air yang pack bottle lebih bagus daripada botol air kecil. Lebih bagus lah, pasal dia lebih besar ni. Boleh. Kita akan datang nanti insyaAllah bahawa sahabat apabila solat subuh, apa solat sunat maghrib, sebelum maghrib, qabla maghrib, mereka mengambil sahabat-sahabat sebagai sutra. Maka solat. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa boleh tak kita mengambil orang sebagai sutra? Boleh. Hatta sebab itu di situ mengatakan bahawa orang sedang duduk juga kita boleh mengambil sebagai sutra. Cuma masalah yang kita perincikan lebih kita perlu perincikan, macam mana keadaan? Kalau orang sedang menghadap kita, kita jadikan sutra boleh tak? Di situ ada sebagian ulama kata jangan, kerana dia boleh membawa buku itu kepada dan sebagainya. Begitu juga misalnya pokok-pokok dan tempat yang batang-batang apa pokok ke ataupun tiang-tiang mana. Perlu tak kita solat macam mana keadaan? Adakah betul straight kepada tengah-tengah ni atau sengit sikit dan sebagainya? Itu masalah yang diperbincangkan ulama sebagainya. Kita akan bincangkan insyaAllah kira sampai pada ni. Menurut para ulama, hikmah dari anjuran untuk membuat sutra itu ialah untuk membatasi pandangan daripada apa yang ada di seberang sutra, menjadi tanda bagi orang yang akan lewat di dekatnya. Berdasarkan hal ini, maka sutra berupa garis sahaja tidak cukup, walaupun hal itu telah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Akan tetapi hadis tersebut dhaif dan muttarib. Namun Ibnu Hajar menghasankan membantah pendapat yang mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis muttarib. Ahmad berpendapat dengan hadis ini, dia berkata garis cukup sebagai sutra. Jadi Imam Ahmad mengatakan garis cukup kerana Imam Ahmad juga ada dasar. Kita ada. Dasarnya adalah mengamalkan hadis dhaif yang tidak, kita kata lemah sangat kedudukannya, adalah lebih baik daripada mengamalkan kata-kata orang lain. Dia kata demikian. Jadi dengan itu apa pendapat tersebut kita lihat dengan itu mereka kata karis cukup kerana berdasarkan kepada hadis tersebut. Adalah orang yang sedang mendirikan solat tersebut mendirikan dekat ke arah sutra sehingga jarak antara dirinya dan sutra tersebut tidak lebih dari 3 hasta. Jadi kalau kita katakan bahawa jaraknya tidak lebih dari 3 hasta, mana tu boleh jadikan sutra lah. Kalau lebih 3 hasta, apa sutra jauh sangat. Kita di sini, saya kat sini, solat sini, hujung sana, sutra saya. Saya sutra saya awak jalan depan saya, kenapa saya sutra situ? Mana sutra situ panjang itu? Sutra dia yang berpada lah. Kalau 3 hasta, at least kita kata boleh dekat sini lah. Dekat sini dah. Itu pun kalau kita lihat kita menggunakan sujud kita sebagaimana kita tekankan atau kita panjangkan. Itu daripada sudut galakkan untuk kita apa kita menekankan kita punya sujud. Nah. Gimana? Orang-orang senang. Okey. Adalah orang yang sedang mendirikan solat tersebut mendekat ke arah sutra sehingga jarak antara dirinya dan sutra tersebut tidak lebih dari 3 hasta. Jika orang tersebut tidak mendapatkan batang kayu, maka boleh mengumpulkan bebatuan, debu atau barang bawaannya. Debu maksud kumpulkanlah pasir-pasir, kira-pasir nampaklah. Jadi sini menunjukkan apa? Ini perbuatan-perbuatan ini pahala tak? Pahala sebenarnya. Seorang yang buat dengan seorang terus tak kisah solat dia. Kita ada bezalah dengan cerita tentu. Mutu solat tersebut. Pertama, satu, melakukan semua perkara-perkara yang diperlukan untuk solat. Dan satu lagi, kita lihat, dia tak kisah. Yang penting dia lakukan solat. Tanpa menilaikan perkara ini. Jadi, di situ lah kita lihat, oh, berbeza mereka yang memerhatikan perkara suruhan ini dengan mereka tak memerhatikan. Al-Nawawi berkata, para ulama menganjurkan untuk mendekat ke arah sutra saja. Sekadar bisa untuk sujud saja. Begitu pula jarak antara barisan dalam solat. Sebagai ulama pula tidak melihat bahawa dia ada kadar untuk berjalannya, kita kata seekor kambing. Anjuran untuk mendekat ke arah sutra berserta hikmahnya telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Sahal bin Abu Hasma. Secara marfu', jika seorang daripada kalian sedang mengerjakan solat ke arah sutranya, maka hendaklah yang mendekat kepadanya agar syaitan tidak berisa memotong solatnya. Dalam hadis keempat dalam bab ini akan membahaskan hal senada. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahawa ukuran minimal satu sutra adalah setinggi ujung akhir pelana dibantah oleh hadis berikut ini. Jadi kata sebagian ulama melihat bahawa tidaklah ada kadar yang satu hasta. Mereka melihat dengan menggunakan satu saham. Saham ini satu panah, anak panah nak kita kena. Wa an Sabrata bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم أخرجه الحكيم. Dari Sabra bin Ma'ad al-Juhani berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah seorang dari kalian membuat sutra dalam solatnya walaupun hanya dengan anak panah. Anak panah kita lihat tengok dia punya panahnya itu sendiri. Ada kalau panah kecil gini, anak panah kecil. Kerana anak panah selalu kalau ditarik sampai habis hujung dia gini. Kalau anak kalaulah besar memang jauh punya ini memang panjang. Jadi sulat kira-kira memang panjang lah. Maksudkan. Jadi dengan itu, mereka kadarkan bahawa panjang mesti paling kurang anak panah. Jadi mau anak panah untuk panah budak-budak ke panah orang dewasa? Dewasa lah dan dah tentu. Nah. Sabra bin Ma'ad al-Juhani tinggal di Madinah, ia termasuk orang-orang Basrah. Hadis ini memerintahkan untuk membuat sutra dan kemudian jumhur ulama membawa perintah tersebut kepada makna mandub. Sunnah yang faedahnya telah anda ketahui bahawa dengan keberadaan sutra maka solat seorang tidak akan terpotong oleh apapun. Mana siapa yang melalui selepasnya tak ada apa-apa salah. Mana tak terpotong maksudnya tidaklah mengganggu solatnya itu. Maka solatnya seseorang tidak akan terpotong oleh apapun. Sedangkan apabila tidak membuat sutra maka boleh jadi solatnya akan terpotong oleh hal-hal yang akan kami sebutkan mendatang. Ungkapan beliau, walaupun hanya dengan anak panah menunjukkan bahawa sutra tersebut boleh tebal maupun tipis dan tidak dibatasi oleh bentuk ujung akhir pelana. Jadi di sini dia nak terangkan bahawa kalau akhir pelana, lebar. Lebar dan apa? Lebar baru naik atas tinggi. Tapi di sini tidak kita syaratkan demikian. Walaupun dia tipis, dah dikira. Perlu. Dah dikira boleh jadikan sebagai sutra. Nah. Okey, umpamanya kiranya kalau yang nak bina salat dia tak perlu sutra kan. Nah. Kalau contohlah saya jalan depan dia, habis saya argue balik dengan dia. Tak, awak tak perlu sutra Tapi kita kata awak bersalah kerana Ha, dia bersalah kerana tak tahu sutra, tapi awak bersalah kerana melalui dia juga. Ha. Ha, tahu. Tadi kita ada dua-dua kena. Tapi kalau awak dah berhujah demikian, awak dah tahu semua awak sengaja nak jalan. Ha, itu dinamakan sebagai okay, kalau macam kita halang, dia kita halang, tapi kita tak letak sutra. Jadi kita tahu bahawa kita tak meletakkan, dia pun tak tahu. Mungkin dia masih ada syubhat atau kita masih ada syubhat, tak yakin bahawa dia betul-betul tahu kita serang-serang solat. Ini apa nak pukul-pukul aku? Dia jalan terus juga. Sebagai contoh kan? Jadi dengan diletak sutra, kalau dia nampak dia tu sutra ini tengah halang, dia tahu orang tengah solat. Ha, jadi kita kata dua-dua tu tak boleh berhujah, tak boleh berhujah dengan apa, dengan setiap perbuatan mereka. Dia halang, aku berhak untuk menghalang kerana kau misalnya demikian. Aku berhak untuk berjalan kerana dia tak ada sutra, tak ada keberhakan untuk seseorang berjalan di hadapan orang solat. Begitu juga kita katakan bahawa tujuan supaya letak sutra itu kalaulah kita orang nak jalan juga baru boleh kita boleh halang. Nah. Ada yang salah. Ada yang sebab kita kata bahawa semua ada orang tak faham. Kita dengar apa-apa. Dah salah. Assalamualaikum betul. Tahu. Gini. Salam macam kita tengah gini. Dia ya, akan kita nak tangkap tangan nak salam, dia tangkap tangan salam. Apa? Berlaku. Kita salam kita halang. Halang seperti biasa lah, halang. Tak kira gini dah macam kita nak sambung. Dia dah salam dapat berapa? Tarik balik lah. Tarik balik. Jadi kita kata itu di antara masalah apa? Masalah apa? Maklumat umum tak cukup. Masyarakat Islam kita lah banyak maklumat umum sebagai satu perkara yang seharusnya mereka tahu, mereka tak tahu. Bukan. Ini kita kata hadis ni mana-mana buku pembelajaran hadis atau pembelajaran fikih kita boleh dapat pelajaran ini. Jadi sebab itu kita katakan masalahnya ialah masalah kejahilan. Tak meluas kita lihat ilmu-ilmu asas. Yelah, gini tak sama. Yelah, ada orang buat orang yang tangan sakit, dia akan buat gini, salam kan. Macam mana kita tak berlaku? Kita tak tahu apa tindakan orang. Melainkan kita lihat kalau dia betul-betul tahu tapi dia buat juga, itu kita katakan memanglah masuk dalam kategori yang Nabi kata bahawa yang lalu itu adalah syaitan. Ustaz, kalau kita imam tak payah sutra imam kan? Kalau kita melalui makmum tak ada masalah kerana ada hadis lagi yang kita akan datangkan. Hadis Ibn Abbas salah saya. Ibn Mas'ud. Di mana dia melalui dengan keldainya di antara saf. Sampai dia park kerana dia punya keldai kat ujung sana. Jadi tunjukkan bahawa dia telah melalui. Kerana kita situlah ulama keluarkan mengukuhkan bersurat sutra tulis imam, sutra tulis makmum. Sutra kepada imam adalah sutra kepada makmum. Nah. Jadi kalau kita lihat kepada ada hadis yang menyebabkan kenapakah sebagian ulama melihat boleh di Mekah misalnya kalau tak ada sutra tak ada mengapa. Kita balik kepada pendapat Imam Ahmad sebenarnya mengatakan demikian. Bahawa mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak ada tak mengapa sekiranya seorang solat di Mekah ataupun di haram keseluruhannya dengan tanpa sutra. Dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Majah daripada Al-Muttalib bin Abi Wida'ah bahawa sesungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mimma yali babus sahmin wan nas yamuruna baina yadayhi wa laysa bainahuma sutrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan di selepasnya itu adalah pintu kepada saham. Dan manusia berjalan di hadapannya dengan tanpa dia di antaranya dengan orang yang berjalan dengan Nabi SAW itu sutra. Jadi Syekh Albani melihat bahawa hadis ini adalah hadis yang majhul, perawinya adalah perawi majhul dan telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Dan telah ada hadis daripada Sahihain pula bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam bi Muzdalifah ila ghairi sutratin wa muhaqqiqul ulama yarawu jawazul murur. Wal hadis laysa mu'arida lil hadis sahih fi tahrimul murur, inma huwa mukhassisun laha. Jadi dengan ada dalil yang lain menunjukkan bahawa mereka melihat, Imam Ahmad melihat bahawa hadis telah daripada Sahihain mengatakan Nabi solat di Muzdalifah dengan tanpa sutrah. Dan di sini sebahagian ulama-ulama muhaqqiq melihat bahawa bolehlah berjalan yarawna jawazul murur. Kalau misalnya kalau tak ada sutra, bolehlah berjalan di antara mereka atau di hadapan mereka. Dan dalam bab ini kita katakan masalah yang dikhilafkan ulama berkaitan dengan apa, dengan kewajipan atau tidak daripada dasar ini juga. Kerana ada hadis daripada Sahihain mengatakan Nabi solat dengan tanpa sutra. Tapi dalam masalah ini ulama memberikan sebab, kerana kalau tak ada sutra mungkin tidak ada sebab. Jadi macam mana pun kita katakan masalah dan lebih daripada apa, daripada perbincangan. Sama ada yang mengatakan dia tetap wajib dengan lafaznya, dengan perbuatannya, dengan apa yang dilakukan, dengan kita kalau kita lihat pada dasar-dasar dalil yang lain, Nabi sampai kadang mendekati dirinya kepada dinding atau tembok supaya tak berlalu di hadapannya itu seekor kambing. Dan ini menunjukkan bahawa melakukan sesuatu supaya tak berlaku orang atau sesiapa yang berjalan di hadapan itu adalah satu tuntutan. Nah. Baik, kita pergi pada hadis yang selepasnya. Abu Dzar, hadis Abu Dzar. Wa an Abi Dzar qala musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. Ibnu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, aku akan memotong atau akan memutuskan solat tersebut, akan memutuskan solat seorang lelaki muslim apabila di hadapannya tidak terdapat sesuatu seperti hujung akhir pelana wanita, keldai dan anjing hitam. Dalam hadis tersebut juga disebutkan anjing hitam adalah syaitan. Jadi pada bab ini kita lihat bab ini agak kita katakan sebahagian orang kita kata dia menganggapnya sebagai sensitif lah. Kenapa dia apa masuk dalam kategori ini? Jadi kita katakan bahawa pertama sekali apabila lafaz syarak mengatakan, kita beriman kepadanya. Kemudian kita tetapkan dia sebagaimana dia tetapkan. Kita kata dasar kita. Kemudian apabila kita tak tahu sebabnya, kita mengatakan tak ada hikmah di sebaliknya. Bahawa setiap daripada apa perintah dan suruhan, begitu juga larangan, akan pasti ada hikmah di sebaliknya. Kemudian dalam masalah kita katakan daripada sudut Al-Kalbul Aswad, Nabi menerangkan sebabnya. Kalbul Aswad, anjing hitam saja. Jadi kalau anjing lain warna tak menunjukkan apa? Tak. Tidak apa, tidak membatalkan. Tapi masalah khilaf, ada sebagian melihat bahawa semua membatalkan. Ambil umum. Ada melihat bahawa apa yang dinaskan sahaja membatalkan. Jadi yang melihat pada apa yang dinaskan membatalkan, maka masuklah di sini kalau anjing selain daripadanya tidak. Begitu juga menunjukkan di sini bahawa himar yang tadi kita katakan daripada hadis yang Ibnu Mas'ud melalui apa makmum menunjukkan dia tak batal, kenapa? Sebenarnya himar membatalkan. Tapi dia jalan menunjukkan tak batal, kenapa? Kerana ada sutrah. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum. Jadi dasarnya adalah siapa yang berjalan selepas sutrah tak ada masalah. Dia nak berjalan dalam sutrah. Maksudnya antara sutrah dengan orang yang tengah solat. Inilah yang membatalkannya. Sebagian ulama mengatakan kalau yang lain macam mana? Mereka katakan bahawa ianya mengurangkan pahala mereka. Mengurangkan pahala mereka yang orang jalan di hadapannya. Tapi kalaulah golongan yang tiga ini membatalkannya. Mana memutuskannya. Jadi masalah ini kita katakan adalah masalah yang agak kita katakan penting. Di situ juga datang keimanan untuk kita taat perkara ini. Kerana kalau tidak susah kita nak menjadi golongan yang boleh mengambil secara apa, secara apa yang telah dikhabarkan. Akan memotong solat seorang lelaki Muslim, iaitu merosakkan atau mengurangi pahalanya. Jadi di sini adakah merosaknya atau mengurangi pahala? Khilaf ulama berkaitan adakah batal atau tidak. Apabila di hadapannya tak terdapat sesuatu seperti hujung akhir pelana. Ini sebagai contoh saja, kerana sebagaimana telah anda ketahui, anak panah boleh juga digunakan sebagai sutra. Wanita, maksudnya lelaki, lewatnya seorang wanita di hadapannya akan memotong solat keldai dan anjing hitam. Al-hadis. Dan ini selengkapnya hadis tersebut. Yang kelanjutan ialah saya bertanya, apa bedanya warna hitam dari warna merah, kuning atau putih? Dia menjawab, wahai anak saudaraku, saya telah menanyakan hal serupa kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, anjing hitam adalah syaitan. Kedua, kita tafsir hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Baik lebih ringkas maupun lebih panjang. Hadis ini menunjukkan bahawa solat seseorang yang tidak menggunakan sutra akan terpotong olehnya, oleh lewatnya hal-hal di atas. Yang secara zahir maksud terpotong di sini ialah batal. Kemudian para ulama berbeza pendapat dalam hal ini, hal mengamalkan hadis di atas. Lalu ada yang berkata bahawa yang boleh memotong solat seseorang ialah wanita dan anjing hitam sahaja, sedangkan keledai tidak memotongnya. Berdasarkan hadis daripada Ibn Abbas dalam masalah tersebut, bahawasanya beliau lalu, Ibn Abbas bukan bermaksud, Ibn Abbas. Dalam masa itu, bahawasanya beliau berlalu di hadapan saf atau barisan solat dengan keldai, akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengulangi solatnya dan tidak memerintahkan sahabat untuk mengulangi solatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu para ulama tersebut memakai hadis ini sebagai batasan atau penjelas dari hadis nombor ini. Ahmad berkata, yang memotong solat seorang ialah anjing hitam sahaja, sedangkan keldai tidak memotong solat tersebut berdasarkan hadis Ibn Abbas di atas, sedangkan wanita juga tidak memotong solat berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahawa beliau berkata, suatu malam Rasulullah SAW sedang mengerjakan salat, sedangkan Aisyah berbaring di arah kiblatnya. Ketika Rasulullah SAW hendak sujud, beliau menggamitkan kaki Aisyah, maka ia menekuk kedua kakinya, dan jika Rasulullah SAW berdiri, beliau menyelonjurkan kakinya kembali. Dengan begitu, seandainya lewatnya seorang wanita memotong salat seseorang, tentulah berbaringnya Aisyah di hadapan beliau akan memotong salatnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahawa solat tersebut tidak akan terpotong atau batal oleh sesuatu apapun. Mereka mengatakan bermaksud hadis tersebut adalah kekurangan yang pahala, bukan berarti batal, kerana hati orang tersebut akan tersibukkan oleh sesuatu yang lewat tersebut. Dan ada di antara mereka mengatakan bahawa hadis ini dimansuhkan, dihapuskan hukumnya dengan hadis Abu Sa'id. Solat tidak akan terpotong oleh sesuatu pun. Hadis ini akan dibicarakan mendatang. Ada hadis lain yang berbicara dalam bahasa ini bahawa sebenarnya solat terpotong oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi dan Babi. Akan tapi hadis ini da'if. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, lalu Abu Daud menda'ifkannya. Walahu an ibn Abi Hurairah, Abu Hurairah nahwuhu dunal kalbi. Darinya juga melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis serupa tanpa menyebut anjing. Tafsir hadis. Demikian yang tertulis dalam Bulughul, ini hadis lain . Jadi kita lihat kepada apa yang telah kita datangkan. Masalah ini dia ada banyak pendapat. Dasarnya ada melihat tak batal, kerana dia yang masukkan ada yang masukkan memotong mengurangkan. Sebagian melihat bahawa semua menghilangkan semuanya, siapa yang berjalan melaluinya mengurangkan. Jadi masalah kalau diterangkan hanya menghilangkan mengurangkan pahala, di sini sebagai ulama kata tak. Kalaulah memang mengurangkan pahala, disetujui. Boleh semua yang kita lihat melalui orang sarang solat. Tapi apabila disebutkan dalam hadis ini orang-orang tertentu, maka di situ bahawa menunjukkan yang ini sahaja yang membatalkannya. Bukan saja mengurangkan. Jadi dalam masalah ini, sebab itu dalam perbincangan ulama yang mengatakan mengurangkan, tak batal langsung, kita katakan pertama dalil atau hujah mengatakan mansukh tidak boleh didatangkan kalau tidak diketahui manakah lebih awal, mana yang lebih akhir. Dan tak ada, apakah yang memansuhkannya? Adakah dalil yang menunjukkan dia memansuhkan, dimansuhkan? Kita tak nampak dalilnya. Maksudnya kalau ada dalil yang membatalkan pemansuhan, mungkin mengatakan dahulunya solat-solat ini terputus dengan demikian, tetapi sekarang dah tak terputus. Itu kalau kita lihat pemansuhan. Jadi dengan itu, kalau kita tak ada dalil seperti itu, maka kita kata tak boleh dakwa pemansuhan. Kemudian juga kita katakan daripada sudut sebagian mereka melihat bahawa yang dimaksudkan adalah berjalan sahaja. Kita kata berjalan memang kita ada larangan. Cuma masalahnya adakah menyebabkan dia terputus atau tidak, di situlah kita katakan tambahan makna daripada hadis-hadis yang didatangkan. Jadi dengan itu kalau kita lihat, wallahu taala alam, bahawa Yang seyogianya kita ambil perhatian adalah lafaz-lafaz yang sahih, datang daripada hadis yang sahih, haruslah diambil kira dan dia membawa datang makna yang baru sebenarnya. Maknanya ada ziyadah tu thiqah, atau kita kata datangan makna yang baru. Kalaulah kita kata, kita semua setuju bahawa orang yang melalui akan apa? Akan orang yang sedang solat mengurangkan pahalanya. Tapi kalau Nabi sebutkan memotong di sini, menunjukkan bahawa dia benar-benar memutuskan solat tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita daripada sudut ini kita lihat bahawa kekuatan daripada pendapat mereka mengatakan golongan ini lebih kukuh lagi. Berkaitan dengan seelahnya kita tak mempertikaikan. Tetapi kalau kita pergi mengkaji daripada sudut dasar gangguan yang boleh datang, memang wanita kalau lalu ke hadapan orang, selalu orang tengah solat boleh terganggu. Jadi kita katakan bahawa dengan itu kalau kita lihat, adalah dia punya kesannya. Dan kita tahu bahawa wanita kalau keluar rumah, dalam hadis istashrafah syaitan, syaitan akan membuat dia, membuat orang ramai supaya melihat kepadanya. Jadi kita kata itu dasar-dasar daripada surat dalil. Tapi kita kata tak, oleh kerana dia tak dinaskan dia punya ilah, kita tak datangkanlah. Tapi kita kata ada tak point untuk kita katakan bahawa memang boleh membatalkan atau menyebabkan solat itu terputus, kita kata boleh. Jadi dengan itu kita kata tak mustahil. Tak mustahilkan, tidak kita memustahilkannya kerana apa? Dalilnya selagi sahih, kita mengambilnya. Melainkan dalil itu tak sahih. Kalau dalil tak sahih, ada dalil lebih kukuh, kita kata begitulah. Berkenaan jawapan bagi mereka mengatakan wanita tidak, kedai tidak, dengan hadis Ibn Abbas kita kata tidak sahih. Kenapa? Kerana Ibn Abbas jalan di antara makmum. Jadi menunjukkan di sini, dia jalan di antara makmum, maka sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Kerana dia tak mengganggu sutrahnya imam, maka di situ kita kata taklah terganggu sutrahnya makmum. Jadi dengan itu kita kata tak kena hujahnya di situ juga. Begitu juga kalau kita katakan bahawa daripada sudut yang lain juga kita katakan bahawa tidak dapat kita hujahkan. Wallahu ta'ala, wallahu ta'ala alam, saya lihat daripada sudut ini bahawa yang mengatakan tiga jenis ini adalah memotong atau memutuskan solat adalah lebih tepat lagi, wallahu ta'ala alam. Tapi dalam masalah ini janganlah kita, oleh kerana masalah ini mana asal khilaf, kita jangan melizamkan orang. Ilzamkan orang lain masalah. Kau ni solat batal, pergi betulkan solat, balik solat, dah jalan. Saya tak lihat bahawa dia batal. Jadi kita tak bolehlah mengilzamkan orang. Kalau kita, kerana kita dah lihat dalilnya lebih kukuh, maka kita amalkan. Jadi begitulah kita kata. Apa yang kita lihat sebagai kukuh, lebih kukuh, kita yang perlu amal, bukan orang lain amal dulu. Kita perlu amal dulu. Apa saja pendapat kita yang kita melihat lebih kukuh. Jadi yang dipersoalkan adalah bagaimana kita punya reaksi terhadap sesuatu yang kita yakini salah. Jangan kita buat. Kalau kita mengaku benda tu salah, kita jangan buat. Kalau benda tu yang dituntut, perlu kita buat. Maka di situlah yang jadi dasar pertama adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita ilzamkan, kita memaksa orang lain, kita kena. Kerana masalah ni masalah khilaf. Tapi yang boleh kita lakukan, kita berfungsi maklumat. Sampailah kita berbincang-bincang, kalau dia setuju, alhamdulillah. Kita pergi pada khilaf ulama. Jumhur kita katakan tak melihat bahawa melalui orang yang dalam keadaan solat itu di hadapan orang yang tengah solat membatalkannya. Walaupun apa sahaja. Jadi mereka lihat tidak. Dengan dalil la yaqta'u salata syai' wa adra'u mastata'tum. Wa hamlul hadits ala anna al murad dari sini riwayat Abu Daud. Dia mengambil dalil ini sebagai menunjukkan bahawa dia mengurangkan pahala tak membatalkannya. Dan Zainab binti Abu Salamah telah melalui dia di hadapan Nabi SAW dan tidak membatalkannya. Tapi ulama menjawab juga yang mengatakan ini kenapa Zainab binti Abu Salamah masih itu kecil. Dia tak masuk dalam bab imra'atun. Tapi kita kata lihat bahawa Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Fadl bin Abbas qala atana Rasulullah SAW wa nahnu fi badiyah fa salla fi sara laysa bainahu wa bainahu bayna yadayhi sutra وحمارا لنا وكلبه وكلبا يبعثان بين يديه فقال فما بال بذلك لأن الشيطان عرض له في قبلته. قال نووي جمهور علماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. Jadi Imam Nawawi mengatakan jumhur ulama melihat daripada kalangan salafus salihin dan juga khulafa, orang-orang yang khalaf, ulama yang khalaf, ulama khalaf mengatakan bahawa tak membatalkan solat sesuatu perjalanan atau apa kelaluan sesuatu pun. Lintasan ni baik, wahai bahasanya. Lintasan. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan seseorang untuk mengulangi solatnya. Dan dengan itu mereka melihat bahawa itu maksudnya adalah mengurangkan pahalanya. Kerana apa? Kerana dia menyebukkan hatinya dengan benda yang melalui di hadapannya. Dan ini adalah riwayat masyhur daripada mazhab Hanabilah, melainkan dia kecualikan akan anjing hitam. Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni mengatakan dia adalah masyhur. Dan yang telah di manakala kalbu aswad atau anjing hitam, dia mengatakan bahawa dia membatalkannya. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan bahawa wanita keldai dan juga yang anjing tadi, dia membatalkannya, bahkan merosakkannya. Dan itulah pendapat juga mazhab Zahiriyah dalam ketiga-tiga ini. Ibn Hazm mengatakan wa yaqta'u salatu musalli kaunul kalb ya baina yadayhi marran aw ghairu marr. وكون الحمار بين يديه كذلك ايضا وكون المراه بين يدي الرجل صغيره او كبيره ومن jadi dia kata bahawa semua yang tadi itu lebih kurang ringkasannya adalah membatalkannya ataupun memutuskan. Jadi dengan ini kita kata Imam Syekh Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim telah memilihnya dan mengatakan bahawa dia membatal, dan telah sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah menghentikan salat anahu yaqta'u salat, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dia memutuskan salat itu wanita, himar dan kalbul aswad. Dan ia sabit dalam riwayat-riwayat yang telah didatangkan daripada Abu Dzar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mughaffal. Jadi dengan itu kita dikatakan juga apa yang menolak akan hadis ni dua macam. Ada yang sahih tapi tidak langsung, tidak straight to the point, dia kata tak langsung. Ada yang langsung tapi tak sahih. Jadi dia kata dengan demikian menunjukkan bahawa dalil itu tak dapat mempertahani atau melawan akan hadis yang sahih sabit tadi, yang jelas dan juga langsung. Jadi sama ada dia kata tadi bahawa hadis yang datang dari dalil-dalil yang lain datang dalam keadaan hadis itu sahih tapi tidak langsung kepada bab yang kita cakap ni. Satu lagi hadis tu adalah tidak langsung tetapi tidak sahih. Hadis tu langsung tapi tidak sahih. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa tarjih Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan Ibn Qayyim melihat ini adalah hadis itu adalah diamalkan, harus diamalkan. Dan tidaklah ditinggalkan seseorang dalam nak melaluinya, tak boleh tinggalkan. Haruslah dilawan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa mazhab Imam Ahmad dan jemaah daripada sahabatnya melihat bahawa terputuslah solat itu dengan laluan lintasan wanita, keldai dan anjing hitam. Dan beliau mengatakan yang sawab atau yang benar adalah dengannya akan membatalkan atau memutuskan solat. Dan itu yang telah didatangkan juga oleh Syekh Ibrahim Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh Mufti sebelum Syekh Bin Baz rahimahutaala, melihat bahawa membatalkan solat tersebut. Begitu juga kita lihat daripada masyayikh kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa masalah khilaf kita kena memahami, tetapi daripada sudut dalil yang kukuh ni kita dan langsung dan sarih yang jelas, kita harus datangkan satu yang lebih kukuh untuk membatalkannya supaya kita berpegang padanya lah. Kalau ada yang lebih kukuh dan lebih jelas langsung, kita beramal dengannya. Tapi kalau tak ada lagi segitu itu, kita kata, maka kita ambillah lafaz yang sahih, sarih tadi. Dia sahih lagi sarih. Sarih mana? Langsung, jelas. Straightforward, pendengar. Dan daripada hadis, daripada Abu Hurairah tadi, mengatakan, diriwayatkan hadis serupa tanpa menyebutkan anjing. Tafsir hadis demikian yang tertulis dalam Bulughul Muram, tetapi ketika saya membaca hadis tersebut saya dapati dalam riwayat Muslim ada lafaz anjing juga. Yaqta'u salatul mar'a wal himaru wal kalb wa yaqi dhalika mithlu mu'akhiratir rahil. Hal-hal berikut akan memotong salat wanita, wanita keledai dan anjing, dan hal itu boleh dihindari dengan sesuatu seperti ujung akhir pelani. Wali Abi Daud wa Nasa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhu nahwuhu duna akhirihi wa qayyada al mar'ah bil hayd. Daripada Abu Daud dan An-Nasa'i melalui Ibn Abbas meriwayatkan hadis serupa tanpa menyebutkan akhirnya, sedangkan lafaz wanita dikhususkan bagi yang sedang haid. Jadi diterangkan sini yang ada haid pula, yang maksudnya yang dalam keadaan haid. Dalam riwayat Abu Daud daripada Syu'bah disebutkan Qatadah memberitahu kami, ia berkata, saya telah mendengar Jabir bin Zaid meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas. Syu'bah memarfu'kan, menaikkan kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, yaqta'u salata al-mar'atu al-ha'idi wal-kalb. Wanita apa, membatalkan atau memotong solat tersebut wanita yang sedang haid dan anjing. Dan Ibnu Mabu, daripada hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan selain daripada Abu Daud. Hadis-hadis ini semua kita lihat sahih. Lafaz tanpa menyebutkan akhirnya, yang tidak menyebutkan tambahan, terdapatlah hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, dan hal itu boleh dihindari dengan suatu seperti hujung akhir pelana. Maksudnya kalau ada hujung akhir pelana, tak ada masalah kalau di jalan selepas itu. Dalam hal ini Ibn Hajar telah menggunakan kata ganti hu, ini apa, lauzul apa, domir ha, yang iaitu ya atau nya, walaupun ia belum sebutkan apa yang ia maksudkan, tetapi pastilah yang ia maksudkan adalah akhir daripada hadis Abu Hurairah, bukan akhir daripada hadis Abu Dzar, kerana kata ganti selalu kembali kepada yang paling dekat. Kemudian saya memeriksa Sunan Abu Dawud, yang ternyata lafaznya adalah wanita yang sedang haid dan anjing akan memotong salat, dengan demikian boleh juga yang beliau maksudkan tanpa akhiran di atasnya adalah tanpa akhiran hadis Abu Dzar, yakni anjing hitam adalah syaitan. Kerana ia telah menyebutkan lafaz hadis Abu Dzar tanpa menyebutkan lafaz hadis Abu Hurairah, walaupun tetap tidak menutup kemungkinan kembali kata ganti al-ha tanya iaitu nya kepada kata ganti hadis Abu Hurairah ini atau hadis Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Kerana hadisnya adalah hadis sahih, maka kata-kata wanita pada hadis sebelumnya harus dibatasi dengan kata-kata wanita haid berdasarkan kaedah membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Dengan demikian wanita yang berlalu tidak akan memotong salat seseorang kecuali jika ia sedang haid. Bagaimana kata-kata anjing dibatasi dengan warna hitam pada beberapa hadis, sehingga anjing yang berlalu tidak akan memotong salat seseorang kecuali jika berwarna hitam. Jadi boleh disimpulkan bahawa yang berlaku dalam hukum ini hanyalah wanita yang sedang haid atau anjing yang berwarna hitam berdasarkan kaedah hablum mutlak alal muqayyad. Dalam masalah menyebutkan haid ini, ulama telah menerangkan yang dimaksudkan haid ini dalam banyak lafaz juga yang syarat-syarat yang lain menunjukkan bahawa itu adalah wanita dewasa yang telah melalui haid, bukanlah dalam keadaan haid. Kerana kita sukar untuk mengetahui wanita yang melalui kita dia dalam keadaan haid atau tidak. Jadi dengan itu kita katakan bahawa yang lebih kufur, sebagaimana yang sebagian ulama mengatakan bahawa haid ini adalah wanita yang sudah baligh, bukan wanita yang dalam haid. Kerana kalau kita kata wanita dalam haid susah, memang kita kata satu perintah yang memang tak dapat dilaksanakan. Kenapa? Tak tahu. Adakah kita ambil hukum al-yakinu la yuzadu bisyak? Tak boleh. Kenapa? Kita nak laksana perintah ni, kita kata wanita selalu tak dalam haid. Jadi tu akan asal. Mana tak asal? Yang haid ke tak haid asal? Jadi tak tahu. Jadi dengan itu kita katakan tak boleh. Kemudian kalau kita lihat daripada sudut pandangan sebagai ulama lah, melihat bahawa haid itu adalah wanita yang sudah telah balik. Dan dengan itu juga kita lihat dengan dalil yang lain juga muhtalim dan lain-lain lafaz-lafaz lain menunjukkan bahawa itu maksudnya adalah wanita apa, orang yang telah baligh. Kerana orang yang telah baligh itulah yang diberikan hukum, yang tidak baligh. Dan di mana anak kecil memang ada dalil, dan Nabi SAW mengangkat Nabi SAW di apa di seorang anak akan apa kita kata bermain di atas badannya dan sebagainya, maka itu tidaklah kita masuk dalam kategori yang kita kata mukallaf. Baik, kita pergi pada daripada hadis yang telah kita terangkan ini, berapa faedah. Sebagai ulama mengeluarkan bahawa kalaulah seorang lelaki punya solat, dan hafiz dalam hadis tersebut mengatakan yaqta'u salatul rajulil muslim, betul tak? Membatalkan atau memotong solat seorang lelaki muslim. Jadi kalaulah seorang wanita melalui seorang wanita yang sedang solat, batal tak? Kata tidak batal. Itu bezanya. Jadi kalaulah demikian menunjukkan bahawa memang ada kesan sebenarnya. Sebab itu lafaz tersebut melihat bahawa disebutkan, kalau kita kata ahadukum, lafaz-lafaz umum, salah seorang daripada kamu dan sebagainya, okey umum. Tapi didatangkan sini adalah yaqta'u salatu disebut mengatakan yaqta'u salatu rajulil muslim, seorang lelaki yang muslim. Jadi dengan itu sebagai ulama mengeluarkan faedah daripadanya, mengatakan kalau dia seorang wanita yang sedang salat, seorang wanita yang memotongnya, maka tidaklah batal. Faham eh point dia? Nah. Sebalik. Kalau wanita yang sedang salat, kalau yang ingkar tu tak batal. Tak batal. Pasal masalahnya apa, kita katakan di situ, kalaulah kita kata demikian, ada kerana di situ juga dapat kita keluarkan berapa faedah. Iaitu kalaulah anjing, maaf, kalaulah wanita kepada lelaki, memang kita kata kesannya akan kita katakan mengganggu betul dalam solat dia. Memang kalau kita yang apa, kaum lelaki memang mengetahuinya lah, saya rasa. Reaction. Tak melainkan orang orang tua sebagainya, kita kata tak ada reaction lah. Yang itu memang ganggu betul, terganggu. Terperanjat pun ada. Peranjak pun ada. Jadi kalau kita lihat pada sudut apa, sudut realitinya lah. Tak payah kita lihat pada dalil, kita nampak memang. Baik, kemudian kita pergi pada hadis selepasnya. Hadis menyuruh kita, ada masa tak? Tak ada masa, okay, tak ada masa, kita akan berhenti di sini. Ya. Kalau kita nak lalu depan orang solat, dah habis sutra, kita letakkan itu lagi. Boleh lah, tak masalah. Kita berikan dia sutra. Kita kalau nampak orang tak ada sutra, kita nak ihsan datang sutra atas jawab ini, tak masalah. Cuma nanti kita takut dia tak bawa, dia kata ini bukan dia yang taruh. Orang jalan langgar ni bahaya juga. Jadi kita tengoklah keadaan ni, sesuai ke tidak. Kalau untuk kita jalan, kita letakkan sutra di hadapan, untuk kita jalan, tak ada masalah. Kalau jarak jauh kan, dengan makan lah. Oh, kita nak betul. Tak ada masalah. Kalau jarak jauh sangat, jangan lah. Berapa yang orang kalau tengok antara tengah lari ke jalan, tengok kalau kalau tengok tengah antara tengah solat, dalam perjalanan itu masih lihat antara tengah solat, bolehlah. Tapi kalau dia lihat atau bergerak macam bukan solat, dah kita kata tak bolehlah. Jadi ulama kata pergerakan yang membatalkan solat dan pergerakan kalau orang tengok, dia, kita tak berada dalam solat. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kalaulah tempat yang kita bergerak kepadanya dekat, tak ada masalah. Cuma kalau jauh, jangan kita taklifkannya, jangan kita bebankan kerana kita dah tak mampu. Berlangkah jaga tak? Kita ambil langkah yang mana tak keluarkan kita daripada apa, daripada inilah khilaf misalnya. Kita ambil yang jangan keluarkan dari khilaf. Tiga langkah besar tak masalah. Kalau kita langkah sikit-sikit tak kisah juga. Sikit-sikit lah, tapi jangan bergerak dengan tanpa berurutan yang banyak. Kerana dia akan tapi dalam masalah ni kita katakan kerana dalil yang menunjuk kita bergerak, kita kata ada. Maksudnya mencari sutra. Kalaulah lebih lagi kita lihat sebagai wajib. Kalau kita lihat sebagai sunnah, di situ ada keringanan. Maknanya di sebagai sunnah kan, jadi keringanan. Tapi kalau wajib, maka perlulah kita carikannya sutra tersebut. Melainkan kalau dah tak mampu, maka kita kata fattaqullah mastata'tum. Kerana kita daripada awal dah masa kita lakukan solat, kita dah mengambil sutra. Sutra tu lari, kita kata. Sutra yang boleh lari lah. Jangan ambil sutra tu, kata jangan ambil sutra yang boleh lari. Sutra yang tak boleh lari lagi bagus. Tak perlu lah. Kita ambil sutra, kita letak dah niat dah. Ha. Jadi dengan kita letak tu, memang kita niatkan untuk mengambil sebagai mengambil sutra, dah okey dah. Tak perlu lafaz, tak perlu apa. Ha. Ha. Boleh. Itu sutra. Boleh. Ha. Itu memang kena niat lah. Maknanya kalau tak ada niat, memang kita tak ambil, kita tak ada pahala, tak ada pahala. Ha. Pasal kalau kita lakukan sesuatu, kita solat macam orang yang tak kisah tentang sutra, dia solat depan sutra ke tak ada sutra ke, dia tak dapat melaksanakan perintah tersebut. Dia belum dikira sebagai melaksanakan perintah. Kerana perintah tu perlu diiringkan dengan niat. Ha. Jadi dengan itu kita kata kalau dia betul mengambil sebagai sutra, dia dah niatkan itu sebagai sutra. Tapi kalau dia Masuk dia solat saja, tentu depan dia ada ni, tak kisahlah. Kita kata tak kira dia sebagai melakukan, mengambil sutra. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sutra ni adalah ibadah. Kalau jauh sangat, kita dekatkan. Kalau boleh. Kau tak boleh, tak boleh dekatkan eh? Kalau boleh dekatkan, kita dekatkan. Kita boleh dekatkan kalau kita baik dengan imam sebagainya. Oh, jauh sangat. Imam dah berhampiran dengan mimbar. Tapi kalau dia sebagai wajib, dia dia berdosa lah. Jarak tiga hasta ni, Ustaz. Adakah orang yang solat yang dia tak taruh sutra bila kita nak lalu? Jarak dia tiga hasta atau berapa jauh? Sebenarnya kalau kita lihat, yang dikata tiga hasta tu ialah jarak kita dengan sutra tersebut. Paling kurang lah. Ha, paling kurang. Okay. Paling kurang. Jemaah, dia pun tak taruh sutra. Kita nak melalu, berapa jaraknya kita nak melalu? Kita, saya sarankan lebih jauh daripadanya. Pasal untuk keluarkan khilaf. Kalau boleh masuk betul lain, kita masuk betul lain. Kalau boleh kita jalan jauh, orang tahu ini bukan jalan depannya. Kita dah, orang adat ini lakukan jalan depan. Jadi kita tentu bukan jalan depannya. Jangan. Pasal kalau kita masuk tiga baru kita nak jalan, saya rasa adalah kita membahayakan kita. Kita dalam, kita kata borderline case, janganlah. Taruh dia solat gini dah. Dia solat gini. Kita jalan gini je. Jalan boleh, kita boleh jalan terus. Jangan jalan sengat. Jalan apa? Jalan melintas, melintang. Dalam keadaan sibuk kata macam lepas solat Jumaat tu tak boleh jalan nak keluar. Semua ada start salah sunat. Jalan teruslah. Terus. Ke belakang. Tak payah nak kan. Kalau tak boleh, kalau boleh tunggu lah. Lebih baik tunggu. Tunggu lah. Pakai dengan position kita yang baik. Apa dia? Kita kalau boleh, sebenarnya kalau kita rasa sebelum kita diorang mula nak salat sunat, kita keluar lah. Lebih baik. Dia tak keluar kan? Saya faham. Tapi sekarang kita kata berkaitan dengan mereka yang tak laksanakan perintah ini dan tak terlaksanakan juga larangan apa perintah untuk menghindarkan mereka yang berjalan depannya, kita tak boleh buat apa-apa. Cuma kita boleh buat lah, kita je bahagian. Bahagian kita apa? Jangan melintang atau melintasi orang tengah solat di hadapan mereka. Itu kita boleh buat. Jadi kita buat seberapa mampu boleh. Kalau tak boleh kerana tak ada takut kita apa melangkahi mereka ataupun kita mengganggu mereka solat, kita tunggu sekejap. Tak kisahlah. Jangan kita nyebabkan dia berdosa jugalah sekarang. Soalan kita masbuk tak Ustaz? Kita masbuk kan. Kemudian imam dah bagi salam, kita sambung kan. Kemudian orang yang dah habis ni, kadang orang kita nak lalu kanan pun dah terbuka, kita tak ada sutra. Jadi orang bangun lalu je depan kita. Itu kita kata masalahnya bukan kita dosa lah. Kita dah taruh kan tadi? Kita tak taruh. Orang kan? Masbuk. Kalau boleh kita cari sutra lah. Kalau boleh dekat dengan kita. Boleh tak kalau kita pakai sumpuk kita berhenti sekejap? Boleh. Taruh. Kan? Baru kita sambung balik solat. Tak payah berhenti lah. Teruskan. Mana kita terus letakkan kita punya apa yang kita letakkan sebagai sutra. Di situ kita boleh halang. Sutranya orang apa masbuk masih imam juga kan? Tak. Sendiri kalau dia dah habis dia sempurnakan dia sendiri. Imam dah salah kan dia habis tak? Habis. Selagi kita bersama imam, selagi itu sutranya imam. Apa dia? Ada sungguh tu ada. songkok yang apa, satu hasta. Baik, ada soalan. Adakah kencing-kucing itu najis? Waktu solat, kucing itu duduk atas sejadah. Pertama kita katakan, adakah kencing-kucing itu najis? Kita kata najis. Kerana kita lihat bahawa, kita katakan bahawa setiap keluaran kotoran daripada binatang-binatang yang tak boleh kita makan dagingnya, disepakati sebagai najis. Disepakati sebagai najis. Jadi kalau yang tidak disepakati adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya. Seperti ayam, kalaulah misalnya dia tak makan benda-benda yang kotor, najis, maka masuklah dia dalam binatang yang boleh dimakan. Tak najis. Tapi kalaulah dia makan benda-benda yang kotor, yang najis, maka masuk kategori jalalah. Semua binatang yang masuk kategori itu. Jadi binatang yang macam kambing makan benda-benda najis, apa, dan sebagainya. Maka kita kata, kita kata bahawa kambing, kambing lembu ini kalau yang makan najis ni, kita kata dia harus disimpan dulu, dan dia najis dia atau kotorannya najislah. Kemudian kita katakan daripada sudut soalan yang kedua, waktu solat tadi tanya soalan cicak. Cicak, ada ulama mengatakan muktafar. Apa, kotoran-kotoran yang tak boleh dielakkan seperti apa, najis-najis burung, apa, cicak dan sebagainya, maka dia masuk di kategori yang apa, yang dimaafkan. Maknanya najis yang dimaafkan. Itu masuk dalam kategori binatang yang boleh dimakan dagingnya. So, kencing unta ke, kencing apa, kambing, kencing lembu pun boleh juga. Kalau kita lihat kepada dasar pendapat tadi. No. Waktu solat kucing itu duduk atas sejadah, kita kata tak ada masalah. Kucing dia punya apa, kotoran yang keluar daripada kemaluan ini yang najis. Manakala kulitnya ataupun bulunya tak najis, kita kata. Yang sahihnya tak najis. Sebahagian mazhab melihat dia najis. Tapi kita ada dalil yang menunjukkan dia tak najis. Nabi SAW mengatakan, ada Nabi apa, ditanya tentang seekor kucing yang apa, yang apa, menjilat bekas-bekas apa, minuman atau bekas-bekas, adakah dia najis? Nabi kata tidak, kerana fa inna tawafuna alaikum wa tawafat. Sesungguhnya dia adalah binatang yang sentiasa kamu berulang alik daripada kamu, dia kata dia tidaklah dikira sebagai najis. Dengan itu menunjukkan bahawa kucing ini tidaklah najis dia punya bulu ataupun kita kata basahan dia tidaklah najis. Melainkan kita lihat yang keluar daripada kencing ataupun tahi ini. Jadi waktu solat duduk di atas sejadah tak ada masalah. Kita ambil hukum zahir. Kalau tak nampak najisnya, tak najis. Kalau nampak najisnya, barulah kita kirakan dia najis. Sejadah itu sebagai najis. Bau, rasa, warna. Kita belajar buat apa, buat tarah. Baik. Dan ada melihat bahawa macam mana dengan najis hukmi pula. Najis ada dua, aini dan hukmi. Aini yang kita nampak, yang hukmi dia sebenarnya dah kena tapi tak nampak. Dia tak ada. Kalau ada bau, kalau dah tak ada bau, macam mana? Masih ada, belum dibersihkan. Kita kata kita ambil hukum pada zahir. Al-hukum bidzawahir. Kita ambil hukum yang zahir. Kita tak disuruh mana bekas anjing jalan semua, kita kena cek. Tak ada, tak perlu. Mana yang kita tak tahu anjing dah jalan, kita buat seperti biasa saja. Ustaz, ketika salat kiblat saya menghadap katil dan di atas katil ada seorang sedang tidur atau duduk, mestikah kita meletakkan sutra? Tak ada masalah. Sebab tu saya kata lihat sudut ini, dalil menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah duduk atau tidur di sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi kita kata tidak ada masalah. Jadi sebagian melihat bahawa dia sebagai lalu juga, kita tak tepat. Kerana dalil menunjukkan demikian. Cuma kenapa Nabi tarik? Kerana tak boleh sujud. Itu dasarnya. Bukan kerana dalil kita boleh pakai manusia sebagai sutra. Dalil juga menunjukkan bahawa boleh tak kita ambil manusia sebagai sutra? Kita tak boleh. Dengan dalil yang lain lagi kuat lagi, iaitu bagaimana sahabat mengambil berpergi ke belakang-belakang saudaranya untuk solat apa, sunat qabliyah maghrib. Wallahu ta'ala. Kalau kita Ustaz, perempuan kita baca, Ustaz, Makam Ibrahim sudah habis, Ustaz. Makam Ibrahim. Sebab itu kita katakan dari sudut itu kita lihat daripada sudut solat di daerah tempat situ, tempat yang mana kita lihat ada hak siapa yang hurhak sebenarnya. Kalau memang apa orang yang bertawaf itu dah memang sampai ke situ, kita kata tak ada hak kita, kita solat. Kita solat maknanya kita telah meletakkan diri kita dalam perkara yang dilarang. Tapi kalaulah misalnya tempat tu memang tak ada orang, mereka orang-orang yang tak faham, yang jahil, yang jalan, kita kata di situ kita kena halang lah. Kita halang. Kalau mereka makan ibrah Ustaz, jalan kita boleh charge molest Ustaz. Kita tak ada perempuan Ustaz. Tak. Perempuan tu Ustaz ni, dia lah kebanyakan. Tak ada charge molest, Masya Allah. Kita gini lah, jangan nak pegang. Kita gini, halang. Halang tak ada maksud ada pun. Orang tu Ustaz kata, tak habis Ustaz. Tak habis Ustaz. Sebab tu kalau orang-orang yang dari yang tak faham, kita jangan jangan. Dia memang tak boleh. Orang-orang kita tu ada beberapa negara yang kalau dia dah datang memang kita kata orang yang solat tak boleh kita kata, itu bahaya kita kata. Sebaiknya kalau kita lihat penuh, kita solatlah di masjid, tak masalah. Kerana dasarnya solat sunat tawaf boleh dilakukan di mana-mana dalam Masjidil Haram. Yang sebaiknya sebelakang makam Ibrahim, bukan dengan firman Allah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu sebaiknya. Tapi kalau tak boleh, tak ada masalah. Di mana merata tempat yang kita nak solat, di dalam Masjid Haram tak masalah. Yang penting dia umrah pun dah boleh dah. Kan kita dah mengarah ke bilik air tu kan. Letak sutra lah. Letak sutra. Kerana takut kalau orang nak jalan depan. Kalau tempat yang kita ada rasa ada orang boleh jalan, kita letak sutra supaya hilangkan masalah melintintasan orang. Dari maksudnya bukan masalah lintasan lah. Berdekan ada anggap paksa menganggap bila air di sendiri lah. Ada orang lain yang kita letak lah. Maksudnya boleh tak kita solat di situ? Tempat tu boleh tak kita? Tak ada masalah. Selagi tak najis. Dalam bila air yang kita ada larangan. Dalam ni. Tapi kita sebagai ulama mengelahkan ya, ada kalau ada najis. Tapi saya kata tempat dengan elah yang kita lihat bahawa di tempat-tempat berkumpulnya syaitan dan sebagainya adalah lebih kumpul lagi. Jadi elakkan daripada solat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kalau orang yang lalu depan orang solat, apakah batas solat orang tersebut atau perlu diulangi solatnya lagi? Kalau golongan yang tiga yang telah diterangkan tadi, maka batallah dengan dalil tersebut sebagai zahirnya. Tapi kalau yang melihat mengurangkan, tak batal. Jadi kita tengok orang, ada orang buat demi mengulangi. Kalau memang dia lihat sebagai wajib, dia haruslah mengulangi. Kerana kalaulah dia dah memotong atau memutuskan solatnya itu, dia harus ulangi. Dan dengan demikian juga, kita kalau orang tu di jalan juga, dia dah halang di jalan juga, dia tidak berdosa kerana telah lakukan apa yang disuruh. Jadi dengan itu kita katakan lakukan, ulangi solat tersebut. Ya adatan. Begitu juga orang yang tak merasa apa, yang melihat dia tidak sebagai membatalkan. Adakah diulangi juga? Boleh diulangi juga, tak masalah. Tapi bukan kerana terbatal, tapi kerana dia nak ingin kesempurnakan pahalanya. Kerana kita ada dasar i'adatus salah, mengulangi salat tersebut pada waktunya. Pada waktu salat tersebut boleh dilaksanakan dengan dia mendatangkan supaya dapat lebih sempurna lagi salat tersebut dengan sifat-sifat lebih sempurna, tak ada masalah. Membatalkan salat, kita haruslah beri salam. Salam. Kalau di mana-mana keadaan kita, melainkan rukuk atau dalam keadaan sujud lah. Kita duduk atau dalam keadaan kita berdiri, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana kita dasarnya salam itu menghalalkan ataupun mengakhirkan kita punya salat. Ada. Kalau yang mengatakan tak payah, melihat kita kata tadi bahawa dalam masalah beri salam tak beri salam tu ada khilaf memang. Ada melihat kalaulah yang membatalkannya luar, yani dasar ataupun sebab luar, maknanya kerana apa, kerana atau sebab macam sebab dalaman dia, misalnya sebab dia terkentut ataupun lupa angin sebagai batal solat ni, maka tak perlulah diberi salam. Itu dah automatik kata masjid. Kalau nak mengajar imam, dia katakan masuk masjid sekali. Dari sini kita itu kita kata beri salam. Kenapa? Kerana tapi ada dua pendapat juga. Masih ada dua pendapat. Yang mengatakan bahawa iqamatnya muazzin kira dah tak ada, tak sah lagi solat lain. Maka dengan itu terbatal solat-solat lain. Tapi di sini ulama masih khilaf. Sebab tu dalam masalah khilaf ni, kita kata kita batalkan lebih utama daripada kita kata terbatal. Ha. Kerana kalau kita misalnya dalam keadaan dah tengah akhir, kalau dia kita punya retitan daripada kita terbatal, maknanya apa keadaan kita sekalipun terbatal. Maka kita dah tahir akhir. Dah tahir akhir ni. Kita sambung, tak boleh sambung. Kalau kita kata dia terbatal, itu dah terbatal. Ha. Tapi kalau kita kata kita yang membatalkan, maknanya perintah itu adalah supaya kita terus pergi kepada imam. Mana fala salat, maka tak ada solat, jangan lakukan solat lagi, maka dia itu dia batalkan solat tersebut ataupun dia diakhirkan solat itu, menunjukkan bahawa dia beri salam dengan salam. Satu salam, dua salam, satu salam. Satu salam mencukupi. Ustaz, jika seseorang itu mencukur janggutnya dengan alasan janggut itu membuat wajahnya kelihatan hodoh dan boleh mendatangkan fitnah, bolehkah diterima alasan seperti ini? Syukran. Baik, kita katakan bahawa sebenarnya apabila kita katakan bahawa seseorang yang mempunyai janggut hodoh, kita kata dia lebih kepada, ada istilah orang putih dia kata apa dia kata, beauty is in the eye of the beholder, kan? Jadi sebenarnya kita kata siapa yang kata cantik tak cantik ni, kita sendiri yang anggap cantik tak cantik. Jadi sebenarnya apabila kita katakan bahawa apabila ada janggut tak cantik, janggut ada janggut cantik tak cantik, itu semua balik kepada kita lihat mata yang memandang. Kalau mata tu melihat sunnah Rasulullah cantik, Rasulullah cantik, semua kita lihat apa yang kita contoh ini pasti cantik. Orang mana? Orang mana cantik? Orang apa? Orang lain. Orang lupa. Ni bab lain. Ni bab lain ni. Itu bab. Jangan keluar, dia keluar topik, dia keluar topik kan kita. Jadi kita kata bahawa kalaulah apa-apa kita katakan sunnah Rasulullah semuanya cantik sebenarnya. Jadi kita kata Islam tu cantik. Kalau siapa kata Islam tak cantik, kita kata dia perlu menilai dirinya, iman dia. Kerana apa? Pertama kita kata Islam, kesemua yang didatangkan Islam cantik. Jadi apabila Nabi SAW menganjurkan, bahkan Nabi melihat apa, bahkan Aisyah radhiyallahu apa istrinya mengatakan, Subhanallazi jammala ar-rijala bil liha, Maha suci Allah yang mencantikkan lelaki dengan janggutnya. Masya-Allah. Janggut cantik ni sebenarnya. Janggut ini dia sebenarnya kita lihat menunjukkan kelelakian. Jadi dengan itu kita katakan sebenarnya kita harus sedang memandang bahawa apa yang didatangkan oleh Rasulullah sebenarnya nanti. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ni masalah orang, tanggapan orang. Orang lihat tak cantik. Sekarang macam mana? Inilah kita kukuhkan diri kita. Bahawa kita akan mengharungi orang suka tak suka dengan apa yang kita yakini benar. Kalau kita yakini sebagai benar, insyaAllah. Dan tak cantiknya kita di dunia ini, insyaAllah dengan kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW, insyaAllah kita akan dibangkitkan, kita akan dicantikkan Allah SWT di akhirat. Jadi sebab itu kita dah kata lebih penting kan, kita lihat demikian. Afwan Ustaz, ada orang kata wajah macam siamang bila dia ada janggut. Itu kita katakan golongan ini yang suka menghina orang, kita kata tak perlu cakap tak berlayan. Kerana kalau kita layan memang semua kita buat tak cantik, kerana kita ada dasar redan nas ghayatul la tudrak. Kaidahnya apa? Mengatakan bahawa keredaan manusia ada satu matlamat tak akan tercapai, pasti tak tercapai. Nak reda satu orang bolehlah, tapi nak redakan 100 orang, oh susah. 1000 orang lagi susah, satu masyarakat Singapura lagi susah, satu masyarakat dunia lagi susah. Kita jadi tak menentu semua buat apa nak meredakan orang. Jadi kita kata redakan Allah lebih penting. Kerana Nabi SAW alaihi wasallam sabda, lawil tamasan nas bis sakhati lawil tamasas, sudah saya lihat hadisnya. Saya maknanya lah, datang dari nafas. Yang arti dia sekarang jam. Dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih maksudnya lebih kurang bahawa kalau seseorang itu mencari-cari keredaan manusia dengan mendapat kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya, akan menyebabkan manusia murka kepadanya. Kalau seseorang itu mencari-cari keredaan Allah dengan mendapat kemurkaan manusia, Allah akan redha kepadanya, akan membuat manusia semua redha kepadanya. Kerana manusia hati-hati mereka di tangan kedua jari Allah SWT. Jadi apa kita nak takut? Allah kena redha, siapa lagi kita nak redha dia punya keridhaan? Tak ada lagi. Sebab tu kita katakan bahawa kita cari keridhaan Allah lebih utama daripada kita mencari keridhaan orang. Orang cakap kita cantik ke tak cantik, semua mujamalah kadang. Pura-pura saja. Ada cantik cakap kita handsome, semua nak benda, nak apa-apa. Jangan, jangan percaya. Ha, itu saja kita. Apa dia? Ha. Regulasi dan sebagainya kan. Kita kata Allah Ta'ala alam, kita kata bahawa sunnah Rasulullah SAW lebih agung, lebih baik kita pikuli, kita laksanakan. Ha, Allah Ta'ala alam. Janggut tu? Tak tahu, saya tak tahu sahih ke tak. Tak nampak, tak pernah dengar. Oh, ada soalan. Ah, betul. Jangan ganggu. Ustaz, ketika mengajikan salat duha, adakah surah-surah yang khusus yang perlu dibaca? Wallahu ta'ala, saya tahu saya tidak ada. Tidak ada lafaz apa surah-surah yang khusus, melainkan kalau dimaksudkan ini adalah surah atau apa solat apa kalau dimaksudkan tasyrik apa syuruk, syuruk misalnya. Isyrak, maksud solat solat isyrak. Maksud di situ sebagai mengatakan bahawa mulakan dengan solat duha tak boleh buat selalu. Eh tak, bahkan solat duha selalu. Selalu ah. Digalakkan selalu. Istiqamah dengannya. Kerana dengan melakukan dua sahaja bahkan empat sahaja kita lihat akan Allah akan sempurnakan ajak kita. Dua. Kalau sesiapa yang tertinggal witirnya, lakukannya di waktu duha, gantikannya. Tapi dengan syafa' dengan pen, dengan sempurnakannya, genapkan ni. Ada lagi satu. Dah masuk. Nah. Soalan Ustaz, kalau janggut tak boleh dicukur, perlukah dikemaskan atau mungkin dentri pendek dan atau sebagainya? Tahu, kita bukan tu. Bahawa soalan ni soalan yang baik sebenarnya. Kerana ada sebahagian orang kita lihat dia melihat bahawa pada saat masalah dia tak cantik kan. Ada kata ni apa janggut macam ini. Janggut kita ikramkan dia sebenarnya. Nabi suruh kita takrim, ikram rambut dan juga janggut. Mana ikramnya memuliakan dia. Muliakan apa dengan menyikat, meletak apa menggunakan minyak misalnya supaya cantik terurus. Tapi bukanlah dengan mencukurnya. Tapi kalaulah kita lihat kepada pandangan sebagian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu melihat bahawa boleh dipotong dengan kadar sebut satu hasta, satu genggaman, maka satu jengkal gini, maka bolehlah kita buat. Demikian. Tapi Allah Ta'ala alam, saya lihat bahawa hanya selepas satu genggaman. Itu dalam pendapat lah. Tapi Allah Ta'ala alam, saya lihat bahawa pendapat sahabat besar, kibar sahabat tidak melihat demikian. Bahawa lebih baik ditinggalkan dengan dalil yang umum, wafiru, watruku, wahku dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, wassalallahu sallam Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lumah tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.